Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita udah bersama-sama berzikir kepada Allah Ta'ala, bersama-sama ingat kepada Allah. Ya, malam hari ini saya niatkan doa zikirnya khusus untuk keselamatan negeri ini ya. Semoga yang demonstrasi diselamatkan oleh Allah. Semoga polisi, TNI, Polri yang bertugas diselamatkan oleh Allah. Semoga yang di rumah juga diselamatkan oleh Allah. Dan semoga yang di negeri ini semuanya diberikan ketentraman oleh Allah. Dijauhkan dari hawa nafsu, dijauhkan dari pertikaian, dari pertumpahan darah sama anak bangsa, dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan. Dan semoga kita dapat bersama-sama nantinya menjadikan negeri ini jauh lebih sejuk dan lebih menenteramkan untuk siapapun. Amin. Allahumma amin. Nih, jadinya BBM naik atau enggak naik ini? Hah, enggak tahu ya. Kalau saya sederhana saja, saya udah berdoa dari berbagai majelis, saya doakan supaya BBM-nya tidak naik. Kalau naik, saya doakan semoga saya dan seluruh anak bangsa ini mendapat rezeki yang lebih banyak. Ya, tugasnya ulama kan cuma doa, betul? Ya, didoakan supaya tidak naik, dan dengan tidak naik semoga negeri ini juga dapat solusi, ya dapat solusi, para pejabat yang bertugas mendapatkan kemudahan, sehingga walaupun tidak naik, negerinya juga tidak tenggelam, tetap dapat maju dan terus berkarya. Itu namanya doa yang, apa ini, sapu jagat ya, doa sapu jagat ya, doakan semuanya ya, karena semuanya adalah saudara kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan untuk membahas tentang kemuliaan Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas kalau Nabi SAW merupakan Nabi yang pertama, tapi yang diturunkan di muka bumi terakhir kali. Beliau Nabi pertama, tapi diturunkannya di muka bumi terakhir kali. Kalau urutan diturunkannya di muka bumi, yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi Adam alaihi salam, ini pertanyaan Dr. Hermansyah hari ini enggak tahu datang atau enggak datang, tergantung fisiknya beliau ini kan ya. Jadi punya PR banyak kan kemarin? Ya, biar jadi PR dulu. Pertanyaan, Nabi Adam pertama kali diturunkan di muka bumi, diturunkannya di mana? Kan turun di muka bumi, dari surga ke bumi. Di bumi ini turunnya di mana? Kan bumi ini kan luas. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Diturunkannya di Indonesia, di Pulau Jawa, atau di Sulawesi, atau di Kalimantan, atau di Malaysia, atau di Singapura, Mekah, Madinah, Brunei, atau di Amerika, atau di London, di Inggris. Di mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan? Menurut riwayat yang kuat, Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan di India. Diturunkan di India. Sebagaimana dikatakan akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah wa Ibnu Asakir min tariq Atha an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala Adam bil Hind wastauhash fa nazala Jibril alaihissalam fa nada bil adhan Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah marratain asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marratain. Qala Adam man Muhammad? Qala akhir waladik minal anbiya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Adam alaihi salam menurut riwayat yang tadi saya sebutkan dari Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hayah Al-Hilyah dan juga Ibnu Asakir diriwayatkan dari Atha dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, Nabi Adam itu turun dari surga ke bumi di India. Di India. Dan dipisah dengan Siti Hawa. Sayyidatuna Hawa itu turunnya enggak bareng dengan Nabi Adam. Tempatnya terpisah. Nah, masalah perpisahannya ini berapa tahun? Beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 300 tahun. Nabi Adam itu 300 tahun cari Sayyidatuna Hawa. Ini kalau cinta beneran begini, terpisah lama, tetapnya nyari. Karena Nabi Adam AS cinta dengan Sayyidatuna Hawa, ya dicari itu Sayyidatuna Hawa. Ya, dicari. Nah, pertemuannya itu adalah di Padang Arafah. Di situ ada suatu bukit yang disebut Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Disitulah pertemuan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa alaihi masalam. Makanya banyak orang kalau pergi ke Arafah naik bukit Rahmah, Jabal Rahmah, kemudian nulis nyoret-nyoret di sana ya. Nyoret-nyoret di sana Siti Anton. Biar langgeng hubungannya. Macam-macam kan ya nawaitunya. Ya enggak usah dicoret-coret pakai spidol, eman-eman tempatnya ya. Eman-eman tempatnya, tapi angkat tangan di sana berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau pertemukan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa di tempat ini bersatu selama-lamanya, maka satukanlah saya dengan pasangan hidup saya selama-lamanya. Itu doanya seperti itu. Nah, saya pernah ketika di Jabal Rahmah, sampai di sana, saya doa, kan ada seperti tugunya ya, saya doa ngadep tugu, ada satu petugas yang tugas di sana, ngomong gini, kalau doa ngadepnya ke kiblat, jangan ngadep ke ketugu. Saya jawab pakai ayat Al-Quran, dimanapun engkau palingkan wajahmu di situ Allah. Dimanapun engkau palingkan wajahmu di situ Allah. Fathama wajhullah. Maka langsung cep, diem dia. Ya, karena saya enggak pakai mikir, langsung keluarnya seperti seperti itu. Nah, ini kalau namanya ungkapan yang keluar langsung dari hati, ya, itu membuat orang-orang tertentu paham ini yang ngomong bukan dia ini. Ini yang ngomong bukan dia, langsung nunduk, enggak berani ngomong apa-apa. Apa-apa lagi. Nah, Nabi Adam turun di India 300 tahun itu baru ketemu Sayyidatuna Hawa menurut sebagian riwayat. Tentunya bisa kita bayangkan, sendiri di muka bumi gak ada yang menemani. Kira-kira kalau itu panjenengan, ibu-ibu misalnya, bu, ibu, ibu misalnya diturunkan di Padang Arafah sendiri, bu, gak ada orang di sana, ditinggal di situ 100 tahun, mau bu? Nangis gak bu? Nyari bapak? Oh, nyari bapak nangis ya. Bohong ya pak ya. Emangnya ibu nyari bapak kalau bapak lagi pergi dicari gak? Oh enggak. Oh enggak kok bu, katanya bapak bu. Ya. Jadi orang yang ditinggal sendiri di Padang Sahara atau di hutan belantara sendiri, kira-kira sedih gak? Suntuk, apalagi Nabi Adam ini turun bukan dalam keadaan bahagia, turun barusan dipindah dari surga. Tentunya hatinya risau, sedih, gelisah, dan di situ enggak ada yang nemani. Wastauhas. Ketika Nabi Adam dalam keadaan seperti itu, Malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Adam alaihissalam. Ya, nemui Nabi Adam, fana ada sambil menyerukan suara azan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman azannya bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan seperti itu. Masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Azannya modelnya seperti itu, gabung jadi satu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam heran, ini nama Muhammad yang disebut ini Muhammad yang mana lagi ini? Ya, Muhammad yang mana lagi? Beliau tahu di surga sudah ada nama Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam penasaran, tanya kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Qala man Muhammad? Wahai Jibril alaihissalam, siapa ini? Nama Muhammad yang engkau maksud, Muhammadur Rasulullah SAW. Siapa yang engkau maksud ini? Malaikat Jibril menjawab, akhir waladika minal anbiya, nabi yang terakhir dari keturunanmu. Jadi keturunanmu yang terakhir yang menjadi nabi nanti, urut yang lahir di muka bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau urutan lahir memang rasul yang terakhir, tapi kalau jadi nabi, belum jadi nabi dalam arti belum lahir, seperti kemarin sudah saya jelaskan, belumlah lahir, sudah disebut bahwasanya sejak dahulu sudah menjadi rasul sebagai nabi Allah Ta'ala. Naam, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW kelanjutannya, kalau kita buka, ternyata para nabi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, para rasul, mereka itu sudah diberitahu kalau nanti akan lahir seorang nabi, seorang rasul. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Kalau nabi dan rasul itu lahir, maka kalian harus iman. Kalian harus menolongnya. Itu perintah mutlak dari Allah Ta'ala. Tentunya Allah tidak asal mengatakan, nanti kalau Nabi Muhammad SAW lahir, kalian beriman, kalian tolong. Enggak cuma begitu, tapi memberitahu tentunya seperti apa ciri-cirinya. Betul enggak? Masa setiap yang namanya Muhammad atau namanya Ahmad. Kan tidak demikian. Tentunya kalau lahir yang namanya Muhammad atau Ahmad SAW, yang ciri-cirinya seperti ini, kalian berimanlah dan tolonglah. Makanya setiap Nabi dan Rasul dari generasi ke generasi, mereka itu menyampaikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Agar kalau di antara mereka lahir Nabi yang sifatnya seperti itu, melaporkan kepada Nabinya, dan umat ini harus beriman kepadanya dan mengikutinya. Itu baginda Muhammad SAW. Pertanyaannya, Nabi itu yaitu baginda SAW udah berada di tengah-tengah kita, udah lahir dan udah meninggal dunia, hidup di dalam kuburnya, dan kita semua beriman kepadanya. Pertanyaannya, sudahkah kita menyebarluaskan sifat-sifat mulia Nabi SAW, ciri-ciri Rasul SAW kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, agar mereka semua beriman kepada Rasul SAW dan membela Nabi SAW. Itu sudah atau belum? Ya sudah, tapi baru sedikit. Belum maksimal. Makanya dibuat peringatan maulid Nabi. Makanya dibuat pembacaan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semisal berjanji, semisal simtud duror, semisal burdah, ya kan? Semisal tiba, ya semua itu dibuat untuk apa? Meneladani yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Para anbiya wal mursalin menceritakan sifat-sifat Rasul SAW, maka umat Islam wajib lebih dari mereka semua, lebih dari beliau-beliau itu, sebab kita ini adalah umatnya Nabi SAW. Tentunya harus lebih mensiarkan tentang diri Nabi SAW. Cuman sayangnya kita ini lebih banyak mensiarkan Rasul atau yang lain, mensiarkan Rasul atau golongan kita, mensiarkan Rasul atau organisasi kita. Mana yang lebih kita siarkan, organisasi kita, perusahaan kita, atau Rasul kita? Kebanyakan dari kita jujur, Rasul ini belum kita siarkan dengan semaksimal mungkin. Nyebutnya saja itu dalam satu hari sedikit, apalagi mensiarkannya. Baru nyebutnya dengan bersolawat misalnya ya. Dengan bersolawat itu pun solawatnya belum banyak. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini akan saya kutipkan satu dialog panjang Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa itu membaca kitab Taurat. Ya kita tahu kitab Taurat itu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kalau Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Musa lamma nazalat alaihi at-Taurah wa qara'aha fawajada fiha dhikra hadhihi al-ummah, qala ya rabbi inni ajidu fil alwah ummatan humul akhiruna sabiqun faj'alha ummati, qala tilka ummatu Ahmad. Ya, ini coba kita renungkan ya. Bu, Ibu bisa lihat saya di sana? Belum bisa ya? Masih mati kah TV-nya? Ya coba kawan-kawan itu dibuat jadi hidup ya, dibuat jadi hidup, soalnya teknisinya ada di sini. Teknisinya ada di sini. Dari situ enggak bisa lihat. Kurang tinggi tempatnya ya. Coba. Kalau begitu Ibu berdiri lihat saya, Bu ya. Oh, Habib yang berdiri. Nurut. Oh, kalau saya berdiri nanti ini kameranya enggak bisa apa namanya? Nyuting. Nanti aja Bu ya, agak akhir ya. Insyaallah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-DRM dimanapun Anda berada, ini coba. Ini isi kitab Taurat yang menceritakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau tahu isi Taurat yang benar ya ini, salah satunya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang nyampaikan pasti benar, gak mungkin salah. Ini bagian dari isi kitab Taurat. Ketika Nabi Musa SAW menerima kitab Taurat, waqara'aha, Nabi Musa kemudian membaca kitab Taurat tersebut, ternyata di dalam kitab Taurat ada sifat-sifat sekelompok orang suatu umat. Ya, sifat-sifat suatu umat yang membuat Nabi Musa itu tercengang. Umat ini kok dapat keistimewaan yang begitu besar? Ya, seperti kita ketahui bahwasanya kita ini kalau wudu saja dosa-dosa berguguran, betul? Kan gampang nih ngapus dosa. Cuman wudu dosa-dosa berguguran. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah, ini timbangan langit penuh nih, timbangan amal soleh. begitu besar pahalanya. Bahkan orang-orang yang kumpul berpikir nanti akan mendapat cahaya yang membuat para nabi dan syuhada itu jadi cemburu. Ya, ini siapa manusia-manusia ini? Maka Nabi Musa heran, ini begitu banyak keistimewaan yang diberikan umat ini yang mirip yang diberikan Allah kepada anbiya. Ya, mirip diberikan kepada para nabi. Nabi Musa pun bertanya, "Ya Allah, aku melihat di dalam lembaran-lembaran Taurat ini suatu umat yang mereka itu adalah umat yang terakhir, humul akhirun. Mereka itu umat yang terakhir, as-sabiqun. Hanya saja yang terakhir kok bisa nyelip yang lama-lama. Berangkatnya paling akhir, nyampenya duluan. Al-akhirun as-sabiqun ya. Berangkatnya paling akhir, nyampenya duluan. Ibarat balapan itu dipur dulu ya. Silahkan jalan dulu nih. Ini teman saya dari Singapura, nanti saya kenalkan nanti ya. Nah, jadi jalan dulu nih umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Udah jalan duluan kan? Umurnya panjang-panjang, gak pendek-pendek. Ratusan tahun umur beliau-beliau itu ya. Umatnya umurnya ratusan tahun. Hanya saja Nabi Musa heran, ada umat akhir zaman, umurnya rata-rata 60-70 tahun. Dengan umur yang pendek seperti itu, baligh usia 15 tahun. Artinya kalau masa hidup normal, anggap 60 tahun, dikurangi 15 tahun, berarti ada 45 tahun. 45 tahun bisa mengejar umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umat semua Nabi dan Rasul yang terdahulu bisa disusul semuanya. Ini siapa? Tentunya Nabi Musa penasaran. Panjenengan kira-kira kalau ada balapan, ya ada balapan di tur, yang lain udah kenceng kebut, yang satu ini jalan paling akhir, kemudian nyampe cepat sendiri, kira-kira tanya enggak mobilnya ini apa mereknya? Ya kan? Monggo Pak Dokter silahkan. Dirasa nih ya. Alhamdulillah. Berarti fisiknya semakin sehat. Alhamdulillah. Karena beliau habis tugas langsung pulang ke rumah ke sini. Ya, berarti ini kita akan nanya, ya akan nanya PR yang ditanya dulu sekarang. Datang tanya PR nanti Jumat yang akan datang gitu. Ya. Yang terakhir ini siapa nih ya? Yang mengemudikan siapa dan mobilnya apa? Akan nanya seperti itu. Orang akan heran. Nah ini kita seperti balapan. Balapan tapi musuh kita. Bukan musuh ya. Partner dalam balapan tadi adalah umat nabi-nabi yang terdahulu. Ternyata dengan usia yang pendek, amal yang tidak begitu banyak dibandingkan umat yang terdahulu. Ngapunten ya. Umat yang terdahulu itu untuk dapat derajat abid. Abid ahli ibadah. Dikatakan dalam tafsir Qurtubi, nanti bisa dicek di sana dan berbagai tafsir yang lain, untuk dapat titel abid, kalau sekarang misalnya mau dapat sarjana S1 itu berapa tahun? TK berapa tahun? Display group 2 tahun, SD 6 tahun, 8 SMP SMA 6 tahun, 8 tambah 6 14 tahun, kuliah rata-rata 4 sampai 5 tahun. Jadi berapa? Hah? 2 ditambah 6, 8, 8 tambah 6, 14, 14 ditambah 4. Itu kalau top 4 tahun, 18 tahun. 18 tahun dapat gelar S1. Mau dapat gelar S1 harus belajar selama 18 tahun. Nah kalau mau dapat titel ahli ibadah, umat terdahulu itu ibadahnya yang mumpuni berapa tahun? Mereka ibadah 1000 bulan baru dapat titel abid. Abid itu 1000 bulan ibadah non-stop. Menyendiri cuman kalau sholat dengan caranya terdahulu ya sholat terus. Ya kalau dikir-dikir terus. Menyendiri selama 1000 bulan baru dapat titel abid. Itu umat yang terdahulu. Nah ini umat Islam cuman dapat Lailatul Qadar selesai. Dapat satu Lailatul Qadar. Pahala umat terdahulu yang ibadah 1000 bulan dimakan, mengalahkan mereka semua. Dan Nabi Musa kira-kira iri enggak? Iri, tanya ini siapa? Datangnya akhir kok nyampenya duluan? Berangkatnya akhir kok nyampenya duluan? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, faj'alah umati, jadikan umat itu umatku wahai Allah. Ini doa Nabi Musa, jadikan umatku. Kenapa? Nabi Musa akan merasa sangat beruntung kalau pengikutnya seperti itu kedudukannya di sisi Allah. Lah kalau pengikutnya kedudukannya seperti itu, kira-kira nanti nabinya seperti apa? Tentu kedudukannya akan sangat sangat mulia. Maka Allah mengatakan tilka ummatu Ahmad. Itu adalah umatnya Ahmad. Sebab Rasul kita punya, menurut Ibn Arabi, ada 1000 nama. Rasulullah SAW itu punya 1000 nama. Kita paling taunya Muhammad, Ahmad, Toha, ya kan? Abdul Qasim. Paling taunya kita seperti itu. Tapi nama Rasul sangat banyak. Ahmad di sama, Muhammad di arat. Nama Rasul di muka bumi adalah Muhammad. Tapi di langit, beliau itu dikenal dengan nama Ahmad alaihi salatu wassalam. Itu adalah umatnya Ahmad. Kala Nabi Musa merasa apa ya? Aduh, lewat ini. Yang satu kelompok ini. Jadi setiap lihat satu lembar, sifat satu umat, jadikan ini umatku. Itu umatnya Ahmad. Buka lembaran yang lain. Bukan di lembaran yang sama. Buka lembaran yang lain. Ternyata di lembaran yang lain, di situ tertulis, ya Rabbi, ini ajidu fil alwa umatan anajiluhum fisudurihim wa yakra'unahu zahiran fajallaha ummati. Ya Allah, saya lihat di sini ada satu umat yang dalam hati mereka itu ada kitabnya yang mereka bisa baca gitu. Artinya mereka ini menghafalkan Al-Qur'an, baca kalam-kalamullah dengan lisannya tapi disimpannya dalam hatinya. Jadikan mereka itu umatku. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala itu umatnya Ahmad. Nabi Musa kembali merasa kecewa enggak? Kecewa. Waduh, ini bukan umat saya. Kemudian dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi ini ajidu fil alwa umatan hum al-mustajibuna wal-mustajab lahum. Faj'alah ummati. Ya Allah, aku menemukan satu umat yang mereka itu menjawab panggilan dan mereka kalau doanya itu langsung diterima oleh Allah. Maka jadikan itu umatku. Kembali oleh Allah, itu umatnya Ahmad. Kemudian dikatakan pula oleh Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku menemukan dalam kitab ini ada satu umat yang mereka menjadikan sedekah apa yang mereka makan itu, ngasih makan orang itu sebagai sedekah. Dan mereka dapat pahala dengan itu. Ngasih makan orang saja dapat pahala. Biasanya pahala itu diperoleh dengan ibadah yang keras. Ini cuma ngasih makan orang, kok dapat pahala. Jadikan itu umatku. Maka Allah mengatakan itu adalah umatnya Ahmad. Ya Allah, aku menemukan di kitab ini satu umat di mana jika umat tersebut mereka itu menginginkan suatu kebaikan dalam hatinya, niat ingin berbuat baik, baru niat, semangat ingin berbuat baik, maka dia sudah mendapat pahalanya meskipun belum sempat mengamalkannya. Maka jadikanlah dia umatku. Kalau mereka itu mengamalkannya dapat pahala 10 kali lipat. Jadikan itu umatku. Maka Allah menjawab itu adalah umatnya Ahmad. Ya Allah, aku melihat satu umat di kitab ini, kalau umat itu pengen berbuat buruk kemudian tidak jadi, mengurungkan niatnya, maka tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Dan andai kata dia melakukan keburukan yang diniatkan, maka cuman dicatat punya satu dosa atas keburukan tersebut. Jadikan itu umatku. Kembali dijawab, itu adalah umatnya Ahmad. Nabi Musa kembali kecewa. Kemudian dikatakan oleh Nabi Musa, ya Rabbi ini ajidu fil alwa umatan yu'taunal ilm al-awwal wal ilm al-akhir. Ya Allah, aku menemukan di lembaran-lembaran kitab ini suatu umat yang diberi ilmunya orang-orang yang terdahulu dan ilmunya orang-orang yang akan datang. Suatu umat yang punya ilmunya para anbiya wal mursalin dan juga ilmunya nanti orang-orang yang akan datang. Jadikan itu umatku. Maka dikatakan oleh Allah itu adalah umatnya Ahmad. Maka saat itulah Nabi Musa akhirnya setelah dialog yang panjang mengatakan, ya Rabbi faj'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan aku umatnya Ahmad. Karena minta umat itu jadi umat beliau enggak bisa, itu udah umatnya Rasul. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau gitu biar saya jadi umatnya saja. Kenapa? Dapat kemuliaan yang dimiliki umatnya Rasulullah itu udah cukup buat Nabi Musa alaihissalam. Bisa bayangkan enggak? Paham enggak maksudnya ini? Paham atau paham benar? Bu? Ibu paham enggak, Bu? Belum. Belum. Saya ulangi dikit ya, Bu ya. Kesimpulannya begini, Nabi Musa alaihissalam baca di kitab Taurat. Di situ ada keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Nabi Musa ngomong, ya Allah, jadikan keistimewaan yang diberikan pada umat tersebut yang luar biasa tadi, jadikan semua itu sebagai umatku. Umat yang dapat keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa tadi jadi umat saya, kata Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah Allah mengatakan, tidak bisa, itu umatnya Ahmad. Karena melihat keistimewaan umat Islam ini begitu luar biasa, Nabi Musa membandingkan dengan diri beliau. Membandingkan dengan keistimewaan yang beliau miliki saat itu. Ketika melihat keistimewaan umat Islam, kemudian melihat keistimewaan yang beliau miliki, Nabi Musa merasa dengan tawadhu'nya, beliau merasa yang saya miliki ini tidak ada bandingnya dengan yang dimiliki oleh umat Islam. Kalau begitu lebih baik saya jadi umat Islam saja. Makanya Nabi Musa doa, ya Allah, kalau gitu jadikan saya umat Islam. Jadikan saya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Allah mengatakan, wahai Musa, engkau sudah saya pilih dari semua umat manusia untuk menjadi rasulku, dan engkau bisa bercakap-cakap dengan aku. Artinya Nabi Musa ini ditunjukkan sama Allah keistimewaannya. Engkau ini juga luar biasa, engkau bisa dialog dengan aku. Maka Allah mengatakan, wakum minasyakirin, jadilah engkau termasuk orang yang bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Udah, gak usah minta yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Musa menjawab, qad raditu ya Rabbi, ya Allah, sungguh aku sudah rela. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit ini ya. Ini alhamdulillah tadi saya udah bicara, bacakan ini kurang lebih setengah jam. Nanti insya Allah setengah 10 materi selesai, kemudian tanya jawab. Setuju enggak? Jam 10 lewat dikit pengajiannya bubar. Setuju. Oh, kecepatan. Insya Allah nanti mulai Jumat depan jam 8 tepat bisa saya mulai. Jadi jam 10 udah bisa selesai. Pokoknya durasi pengajiannya itu 2 jam. Nah, kalau tadi mulai jam 8:30 mulai saya buka materi plus tanya jawab, berarti insya Allah jam 10:30 udah selesai. Ya, 10:15 insya Allah udah selesai. Setuju? Yang gak setuju angkat tangan, ini demokrasi. Ya, biar kita tidak bosan dengan majelisnya. Monggo diunjuk. Bon telas. Alhamdulillah. Yang di luar bisa dengar jelas? Cukup jelas ya? Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, udah siap untuk dilanjutkan? Ya, sedikit saya ulangi ya. Jadi Nabi Musa itu punya pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah, tapi pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya bertanya, panjenengan dan saya yang udah jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, syukur atau tidak? Syukur enggak? Syukur. Jadi apa yang kita miliki ini buat Nabi Musa iri. Nabi Musa pengen jadi seperti kita. Lawang kita yang udah jadi kok gak seneng atau biasa-biasa saja. Berarti dikasih nikmat sadar enggak? Hah? Sadar enggak? Contoh-contoh ya. Ada satu perusahaan. Ini ada satu orang pengusaha besar. Ini saya lihat ada suatu perusahaan yang karyawannya itu ya, gajinya satu hari kok 100 juta. Itu perusahaannya siapa? Perusahaan A. Wah, itu kalau jadi milik saya bisa? Oh, enggak bisa. Itu kok saya lihat satu perusahaan, siapa yang kerja di situ, kok dia dapat jaminan kesehatan seumur hidup apapun penyakitnya. Itu jadikan karyawan saya. Oh, enggak bisa. Ini udah istimewa milik perusahaan tersebut. Ini saya lihat satu perusahaan, siapa yang kerja di situ, ya, siapa yang kerja di situ, kerjanya itu cukup 5 jam saja. Satu hari 5 jam saja, dimulainya jam 9 pagi, jam 3 sore udah pulang. Ya, tapi gajinya begitu besar, jadikan itu perusahaan saya, oh enggak bisa. Nah, panjenengan ternyata karyawan di perusahaan itu. panjenengan karyawan di perusahaan itu. Seharusnya merasa senang enggak punya perusahaan seperti itu? Senang kan? Cuman biasanya enggak kroso. Biasanya enggak kroso. Taunya bernilai kalau ada orang lain yang ngasih tahu. Oh, di perusahaan saya gaji cuman segini loh. Di perusahaan kamu gajinya sangat besar. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sebagai Rasul kita, Nabi kita ngasih tahu. Rasul yang ngasih tahu. Nabi Musa saja pengen jadi umat saya. Lah kalian udah jadi umat saya bagaimana? Seneng gak? Lah Rasul ngomong begini maksudnya bersyukurlah kepada Allah kalau udah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuman sayangnya kita ini kurang syukur kepada Allah kalau udah jadi umatnya Rasul sallallahu. Salah satu bentuk syukur kita jadi umat Rasul, kita senang, maka Rasulnya juga kita syukuri. Berterima kasih kepada Rasulnya. Terima kasih pada Rasulnya. Salah satunya adalah banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu juga kurang kita lakukan. Jadi kita termasuk orang yang syukur kepada Rasul atau enggak syukur? Makasih pada Rasul atau kurang? Kurang banyak atau sedikit? Kurang banyak ya. Ya, insyaallah saya lanjutkan boleh? Itu ringkasan tadi seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hayyah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita semua ngerti Anas bin Malik ini adalah pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Itu lama atau sebentar tuh? Pembantu 10 tahun. Kalau Rasul masih hidup, ya lebih lama lagi. Karena Sayyidina Anas bin Malik itu jadi pembantu Rasul ketika Rasul sampai kota Madinah, sampai Rasul meninggal dunia. Beliau jadi pembantu. Sejarahnya bagaimana? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anuh datang menghadap Nabi sambil bawa seorang anak usia 10 tahun. Yaitu Anas bin Malik. Ngadep Kanjeng Nabi, kemudian ngomong begini. Kanjeng Nabi, semua orang udah ngasih hadiah kepada Anda, pada panjenengan, karena panjenengan sampai di kota Madinah. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya anak. Anak saya ini hadiah buat panjenengan. Ibu-ibu ada yang begitu? Bu, anaknya udah dihadiahkan buat Nabi belum? Sampai sekarang bisa loh kita menghadiahkan buat Nabi anak kita. Bisa. Artinya anaknya dididik untuk memperjuangkan Islam. Dididik untuk apa? Untuk paham benar ilmu agama. Tapi yang banyak di antara kita, anak kita didik untuk cari duit. Bener. Nawa itu sejak awal, awe. Gede sing dadi dokter sing pinter ya nak. Loh, beliau ini ustad plus dokter. Titelnya ustad, dokter kan cuma tambahan. Dokter kan cuma tambahan. Nah kalau kita kan lain. Gede dadi dokter. Gede jadi insinyur, besar jadi insinyur, besar jadi dokter. Nawaitunya itu apa? Cari duit. Kalau udah besar yang bisa nyenengkan orang tua ya, nak, mesti pikir nih bapak ibu gede sukih, bapak ibu pensiun. Betul? Ayo jujur dulu. Bu, begitu kan bu? Ada satu dialog. Ini sedikit dialog kisah nyata. Seorang ibu naik pesawat sama anaknya, terus ngobrol dengan satu orang. Bu mau kemana? Ke Singapura. Mau ketemu siapa? Anak saya yang begini, Sugihipol. Terus anak ibu yang satu bagaimana? Anak saya yang satu begini, Sugihipol. Ibu anak yang lain begini, Sugihipol. Nah, ini di samping ibu ini siapa? Anak saya yang paling besar. Nah dia apa kerjanya? Petani. Di Jogja sama saya petani. Jadi yang lain itu suge-suge, yang satu petani. Batin yang nanya, wah sungguh menyedihkan yang satu ini. Pasti tidak bisa buat bangga ibunya ya. Pasti tidak bisa buat bangga ibunya. Karena yang lain udah jadi orang. Orang sekarang kan suge jadi wong kan. Benar kan? Jadi kalau belum suge berarti bukan manusia. Berarti saya dan panjenengan termasuk golongan kewan ini. Tidak disebut menungso ya. Sugih pangkat ketok gagah ini sudah jadi orang, anak saya jadi orang. Wah, anaknya udah jadi orang sekarang. Ini ngece aslinya. Emangnya dari kecil enggak jadi orang gitu ya. Ya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah, si ibu lihat lihat wajahnya orang yang nanya tadi, ya nanya tadi, kan paham, dikira sedih dengan anaknya. Si ibu ngomong, anak saya yang satu ini anak yang paling saya banggakan. Loh kok bisa bu? Iya, soalnya dia yang membiayai semua adik-adiknya sampai jadi orang besar. Yang biayai ini, dia rela jadi petani, gak ngapa-ngapa, cuman pengen biayai sekolahnya kak, apa adik ah? Adiknya, sampai adiknya jadi orang besar, semua ini yang biayai. Berarti yang besar yang mana? Petaninya kan? Nah, petani yang besar kan? Nah, jadi ibu nanti kalau punya anak dijadikan apa? Balik lagi dunia lah, lagi. Jadi kan yang punya jiwa seperti petani ini, jiwa yang sangat sangat mulia. Lah itu bisa kalau kita nawaitunya anak kita ini kita serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau marah, ya marah urusan Allah dan Rasulnya. Kalau senang, ya senang urusan Allah dan Rasulnya. Semua dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jujur untuk anak kita zaman sekarang, urusannya untuk diri kita sendiri. Kebahagiaannya sifatnya serba materi, belum kebahagiaan yang tertuju untuk kebahagiaan abadi di surga nanti. Betul atau kurang betul ini? Kenyataannya begitu kan? Nah, coba kita contoh ibunya Anas bin Malik. Datang ngadep Kanjeng Nabi, saya enggak punya apa-apa, cuman punya anak. Cuman punya anak. Ini buat panjenengan, silakan. Sama Rasulullah SAW dijadikan pelayan beliau, tapi tidak pernah ditanya, "Kamu saya suruh ke sana kok belum berangkat?" Enggak pernah. Kalau nyuruh enggak pernah tanya mau berangkatnya kapan. Kok duduk-duduk nyantai, kok gak pergi? Ya, gak pernah ditanya. Ya, itu Rasulullah SAW. Kalau melakukan sesuatu yang gak enak, gak pernah dimarah. Bisa gak jadi majikan yang seperti itu pada pembantunya? Bisa gak? Pak, kon ngepel ket mau ra dipel-pel. Dari tadi saya suruh ngepel, gak dijalankan. Ya, kerja cuman ngelamun saja. Ini majikan model zaman sekarang. Cuman ya pembantunya gak seperti Anas bin Malik. Enggak seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW bersabda, Rasul bersabda ya, ini Abu Nu'aim dalam riwayatnya di kitab Al-Hilyah. Auhallahu ila Musa Nabi Bani Israel annahu man laqiyani wa huwa jahd bi Ahmad adkhaltuhu an-nar. Wahai Musa, kata Anas bin Malik ya, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, nabinya Bani Israel, barang siapa yang berjumpa dengan aku sedangkan ia memusuhi Ahmad, sedangkan ia memusuhi Ahmad, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka, kata Allah. Ini ngomongnya kepada Nabi Musa. Ya, bukan kepada umat Islam. Allah berkata kepada Nabi Musa, dikasih tahu siapa yang bertemu dengan aku memusuhi Ahmad, maka aku masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah. Nabi Musa juga heran, maka bertanya, lantas ya Allah, siapa Ahmad itu? Ya, maka dikatakan oleh Allah, aku tidak menciptakan satu ciptaan yang lebih berharga bagiku, yang mulia bagiku, seperti dia, seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang seperti itu. Makanya aku katabtu ismahuma ismi fil arsh, aku tulis namanya sejajar dengan namaku di arsh sebelum aku menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa innal jannah muharramatun, dan sesungguhnya surga aku haramkan kepada seluruh ciptaanku sampai nanti beliau itu dan umatnya masuk ke dalam surga. Kata Allah, sebelum aku ciptakan langit, sebelum aku ciptakan bumi, ya, sudah saya tulis namanya seiring dengan namaku di arsy, kata Allah. Dan sudah aku tetapkan tidak ada yang boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW dan umatnya masuk ke dalam surga. Nabi Musa penasaran lagi, nanya, lah lantas ini umatnya siapa? Nanya, kalau jadi nabinya kan gak mungkin. Nabi Musa nanya, umatnya ini siapa? Ciri-cirinya bagaimana? Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, Alhamaduna yahmaduna su'udan wahubutan wa'ala kulihar yasudduna awsatahum waituhuduna atrafahum sa'imuna bin nahar ruhban billail akbil minhum yasir wa'udkhiluhumul jannah bisyahadati an la ilaha illallah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala ringkasnya, umatnya adalah orang-orang yang suka memuji aku. Suka memuji aku, ya. Ya yahmadunallah. Baik dalam keadaan naik maupun dalam keadaan turun. Artinya dalam segala keadaan, ketika mendaki maupun turun dari suatu tebing yang tinggi, jalanan mendaki atau jalan menurun, dalam semua kondisi umatnya itu selalu memuji aku. Dan umatnya ini suka mensucikan dirinya. Kalau siang puasa, kalau malam jadi seperti para rahib. Kalau malam itu sholat, ibadah. Siangnya puasa, malamnya ibadah. Aku menerima sedikit amal solehnya, aku terima dan aku masukkan dia ke dalam surga hanya dengan asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku jadikan nabinya, kata Nabi Musa, ij'alni nabi tilka ummah, jadikan aku nabi umat tersebut. Kan sudah dikasih tahu nabinya Ahmad tadi ya. Cuma Nabi Musa pengin jadikan aku nabinya umat tersebut. Maka Allah mengatakan nabinya dari golongannya. Bukan kamu, dari golongannya. Artinya dari kaum tersebut. Maka dijawab oleh Nabi Musa, jadikan aku umat dari nabi tersebut, jadikan aku umatnya. Maka dikatakan istagdamta, kamu udah lahir sekarang, sedangkan umatnya baru nanti lahir akan datang. Akan tetapi aku akan pertemukan engkau dengan Nabi Muhammad SAW nanti di negeri akhirat. Makanya ketika Mi'raj itu dipertemukan Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa memang minta. Nabi Musa memang pengen. Makanya pertemuannya, dialognya Nabi Musa dan Rasulullah SAW paling lama. Kenapa? Nabi Musa udah kangen dari dahulu kala. Udah kangen, pengen ketemu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kira-kira kalau kita dapat kemuliaan seperti ini, senang gak? Ya, alhamdulillah kalau rebo sore di Raudhah ini kan ada pengajian ibu-ibu. Setiap dua rebo selama bulan Maret ini ada dua anak muda perempuan masuk Islam. Ya, dua. Yang terakhir barusan rebo kemarin. Barusan rebo kemarin, ya gak bisa ngucap syahadat sama sekali karena bukan dari Pulau Jawa, dari Bali. Ya, dari Bali minta dituntun syahadat. Akhirnya kami tuntun di sini ya, syahadat. Ketika dituntun syahadat, dia bingung ini. Tanya kenapa? Tadi yang ngucap amin siapa? Amin, ya. Ngucap amin siapa gitu? Saya juga heran ya. Sudah saya pending dulu lah, ceramah dulu. Selesai ceramah, saya nanya gitu. Tadi dengar suara amin gitu ya? Iya. Berapa jumlah suara aminnya? Ratusan. Jadi gak ada rupanya, cuma ada suaranya. Untung yang bisa dengar cuma dia. Kalau saya kan berdek nanti. Ya kan? Amin gitu. Nah, sudah terus ngobrol, saya nanya. Terus Toto pengen nanya aja ya. Kemarin mimpi apa? Gitu. Dapat mimpi apa? Dia nanya, loh kok tahu kok saya mimpi? Ya kok tahu? Tahu aja ya. Rahasia gitu. Tahu aja. Ya, saya habis sebuah upacara, dia mimpin sebuah ritual di agamanya. Ya, kemudian malamnya mimpi ketemu orang berjubah putih ngasih hadiah Al-Qur'an. Ngasih hadiah Al-Qur'an. Nah, setelah itu dia pengen masuk Islam. Nah, dia jalan terus meninggalkan Bali mau pergi ke Lampung untuk ketemu apa namanya? Teman-temannya di sana, ada yang masuk Islam, dia punya lingkungan orang-orang Bali di sana. Berangkat dia sampai di Solo itu gak tenang hatinya kalau belum syahadat. Nanya siapa yang kira-kira bisa nonton syahadat. Dia ditunjukkan sama satu orang, disuruh datang ke pengajian sini ya. Pengajian sini alhamdulillah pengajiannya berkah ya. Dapat apa namanya, diduduki persis nih, persisnya Dr. Rumansa nih. Di sini samping saya cewek itu ya. Tapi gak jejer dompet, enggak loh ya. Jauh gitu. Jauh ibu-ibu semua kan. Kemudian syahadat di tempat ini, sudah dua. Dan insya Allah akan ada satu lagi yang syahadat. Mas-mas gitu ya. Insya Allah. Hari Ahad besok. Cuman tempatnya saya rahasiakan. Ya, karena orangnya gak pengen apa namanya di expose. Bukan orang Solo. Dari Jogja ya. Alhamdulillah. Misinya Raudhah adalah mengajak sebanyak mungkin umat ini masuk ke dalam agama Islam. Itu misi utama saya. Misinya itu. Karena kebanyakan orang yang dipikiri cuman urusan bukan itu. Yang loh, banyak sekarang ini urusannya apa? Bid'ah. Aku ngesra mesape wis syahadat, wis tahlil maulid iji di neraka neraka. Oke. Ya, tugas yang ngurusi yang di luar Islam siapa nanti? Betul enggak? Nah, kita harus berpikir nawa itu niati gimana ngajak orang masuk dalam agama Islam. Cuman dengan syahadat masuk surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, masuk ke dalam surga. Perkara mampir itu urusan lain lo ya. Ya mampir dulu kan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kalau enggak dapat syafaat. Kalau enggak dapat ampunan dari Allah. Dan saya enggak bisa buka itu besarnya syafaat, besarnya ampunan Allah enggak bisa saya buka live. Kalau saya buka live nanti saya takut. Takutnya apa? Nanti banyak orang kemudian seenaknya sendiri. Ya itu rahasia para ustaz. Cukup ustaz yang ngerti. Wah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Ya tadi saya ngomong setengah jam, sekarang udah satu jam. Kaos mboten? Mboten. Panjenengan sehat, seger. Kula radi flu. Radi kaos. Ada Pak Dokter. Pak Dokternya juga rosok flu ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, karena sifat-sifat Rasulullah SAW itu sudah diterangkan oleh Allah pada kitab-kitab yang terdahulu, makanya umat-umatnya Nabi yang terdahulu itu selalu cari. Seperti orang sekarang kan nyari siapa? Dajjalindi. Karena sifat-sifat Dajjal sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti akan muncul Dajjal. Kemudian ada juga Imam Mahdi. Imam Mahdi yang mana ya? Makanya ada orang ngasih nama anaknya Muhammad Mahdi. Pengen apa? Biar anak saya jadi Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi kan kita belum tahu yang mana orangnya. Ya orangnya yang mana belum tahu. Tapi kan sifat-sifatnya udah disebutkan. Akan muncul, ya akan lahir kemudian muncul memimpin umat ini. Umat Islam kan nyari itu, ditunggu-tunggu kedatangannya. Nah, juga umat-umat yang terdahulu cari di antaranya orang-orang Yahudi yang lurus, yang benar-benar cari ke kebenaran. Mereka udah tahu masanya udah habis, akan datang seorang rasul yang meneruskan perjuangan Nabi Musa, yang Nabi Musa pun pengen jadi umatnya, maka mereka pun pengen jadi umatnya. Karena kalau Nabi Isa hidup pasti akan bergabung. Ya, Nabi Isa hidup pasti akan bergabung. Makanya orang-orang Yahudi yang benar cari itu Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika di Madinah dengar ada seorang yang menyatakan dirinya sebagai rasul yang terakhir, yaitu Nabi Musa SAW. Ada seorang Yahudi itu yang mendatangi Rasul SAW. Yang datangi Rasul, kebetulan Rasul punya utang dengan Yahudi tadi. Dan si Yahudi memang sengaja ngutangi. Ya, sengaja ngutangi. Ketika Rasul berhutang, belum jatuh tempo, kurang satu bulan gitu ya, datang si Yahudi depan para sahabat, maki-maki Rasulullah. Memang engkau dasar, kalau utang ngemplang, gak pernah bayar gitu kan. Udah nih kebiasaan kamu, kakek-kakekmu, bapakmu ya modelnya begini. Kira-kira sahabat jengkel gak? Wah, Sayyidina Umar, pedang. Rasulullah, izinkan saya penggal leher Yahudi ini. Izinkan saya menggal leher Yahudi ini. Dan marah, kamu. Dengan marah, Sayyidina Umar ngomong kepada Yahudi tersebut. Rasul mengatakan, wahai Umar, jangan begini. Begini, seharusnya kamu ngomong sama saya, ya, wahai Rasul, kalau bayar utang yang tepat waktu, mestinya kamu nasihati saya seperti itu, dan kamu nasihati dia, kalau nagih utang yang sopan, jangan marah. Udah, sekarang ambilkan uang, ya, ambilkan uang seperti jumlah hutangnya, dan sebetulnya ini belum jatuh tempo, masih bulan depan, tapi bayar sekarang, dobelnya ini untuk apa? Untuk mengganti kemarahanmu kepada dia tadi. Ada yang begini umat Rasulullah SAW? Kalau ditagih, ada? Tambahan kata Rasul, bayar lebih. Ya bayar lebih, karena kamu tadi marah-marah. Maka lakukan. Si Yahudi mengatakan, jangan. Saya ini cuma ngetes. Karena di Taurat disebutkan, kelembutan Rasul, kesantunan Rasul itu mendahului amarahnya. Jadi kalau mau marah, santunnya yang datang enggak jadi marah. Itu ciri Rasulullah SAW. Sifat yang lain udah saya temukan, yang satu ini harus saya tes dulu. Harus saya buat marah. Maka panjenengan jangan ngetes saya. Karena saya yang dites, saya ngamuk tenanan. Itu tadi cirinya Rasulullah SAW, bukan ciri-ciri saya. Kalau saya yang dites, sok ngamuk tenanan mungkin. Oh, mesti jauh, makomnya kan sangat berbeda. Ini orang Yahudi pun akhirnya syahadat masuk agama Islam. Karena membuktikan benar sifat yang disebutkan Nabi Musa itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa SAW, itu dikasih amanat kalau lahir manusia yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, kamu harus ikut. Itu diwasiatkan Nabi kepada umatnya, kepada keluarganya, kepada pengikutnya. Wasiat turun temurun dari zaman Nabi Adam kepada Syekh dan terus sampai Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa alaihi salam. Semuanya dapat amanat yang seperti itu. Lah kita yang udah masuk Islam dan beragama Islam, saya bertanya, sudahkah berjuang untuk mensyiarkan Nabi Muhammad SAW? Karena kalau mensyiarkan Nabi berarti mensyiarkan Allah. Ya kan, mensyiarkan Allah. Sudah belum menceritakan Nabi kepada orang lain? Belum kan? Ketemu sama Muslim cerita Nabi, ketemu sama non-Muslim cerita Nabi. Di agama saya itu diajarkan begini, begini, begini. Rasul saya mengajarkan begini, begini, begini. Udah ngomong gitu belum? Belum kan? Sayang enggak kira-kira? Iman-iman tuh? Ngomong aja. Di agama Islam tuh saya diajarkan begini. Rasul saya mengajarkan begini. Siapa tahu hidayah dah datang. Wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Tanpa mencaci, tanpa memaki, tanpa mencela. Sampaikan. Di Islam tuh begini ajarannya. Rasulullah itu mengajarkan seperti ini. Nabi kami itu begini dan begini dan begini. Kalau ini udah kita sampaikan, berarti kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Ini saya akan sampaikan satu riwayat. Tapi riwayat ini jangan dijadikan pegangan utama. Paham maksud saya enggak? Untuk tambahan saja. Ya, untuk tambahan saja, sekedar nambahi semangat, bukan yang utama. Ini tentang kemuliaan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu ayat Al-Quran udah cukup, ya kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu barik alaih. Ini udah cukup. Satu hadis yang mengatakan, siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Udah cukup belum? Sudah cukup. Satu ini udah cukup sebagai kebesaran orang yang bersolawat. Kenapa? Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Pahala apalagi yang dicari? Dan ini udah pol-polan kan? Cuman di sini ada satu riwayat berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada satu riwayat ini hanya untuk nambah semangat. Nambah semangat. Jangan dijadikan gondelan. Paham? Bukan sebagai pegangan utama, hanya menambahi semangat. Nanti sebab kalau salah tafsir, ya wes, aku tak ngono wae, repot nanti. Nanti repot. Ya, paham maksud saya ya. Wa akhraja Abu Nuaim fil Hilyah an Wahb bin Qal. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al Hilyah dari seorang bernama Wahab. Beliau berkata, "Kana fi Bani Israil rajulun asallaha mi'atai sanah tsumma mat." Dahulu di Bani Israel ada orang yang bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. 200 tahun kemudian meninggal dunia. Panjenengan dan saya maksiat udah berapa tahun? 200 tahun maksiat. Wah, ukuran. Jangan lihat orang lain, kita sendiri ini maksiat terus ya nih. Kemarin maksiat, tadi maksiat. Ya kan? Setiap hari maksiat. Makomnya masih makom begini. Sayyiat wal hasanat, sayyiat jalan, hasanat alhamdulillah juga jalan. Nah, daripada cuma sayyiat tuh enggak ada hasanatnya kan repot. Ashabul yamin, golongan kanan. Siapa golongan kanan itu? Golongan kanan yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Artinya buruknya masih jalan, taatnya kenceng. Ya, buruknya jalan, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Karena nanti kalau buruknya kenceng-kenceng atau taatnya kalah. Jadi ashabul shimal, golongan kiri, golongan kanan yang baiknya itu lebih banyak daripada buruknya. Lah kita masih maksiat. Bani Israel tadi juga begitu. Ada satu orang di Bani Israel 200 tahun maksiat. Tapi yang dimaksud di sini 200 tahun maksiat pol-polan. Jangan ditiru. Saya sudah ngomong ini jangan ditiru. Karena kalau tidak saya terangkan begini nanti saya dibilang ustadz ngajari wong maksiat ini. Ini jangan ditiru. 200 tahun maksiat. Naam. Fa akhadhuhu fa alqahu ala mazbalah. Ketika meninggal dunia, jenazahnya diambil oleh masyarakat, dibuang di tempat pembuangan sampah. TPS ya. Dibuang di TPS. Kenapa? Ini orang hidupnya pol-polan maksiat. Dikubur enggak pantas. Dikubur enggak pantas. Pantasnya dibuang di tempat sampah. Kata Bani Israel. Fa'auhallahu ila Musa an akhrid fasalli alaih. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, keluarkan orang itu dari tempat sampah, sholatkan jenazahnya. Dengan cara sholat jenazahnya Nabi Musa alaihissalam. Keluarkan dari tempat sampah, sholatkan jenazahnya. Qala, ya Rabbi, Bani Israel syahidu anahu asaka mi'ati sana. Ya Allah, kata Nabi Musa, Bani Israel bersaksi orang ini bermaksiat kepadamu 200 tahun. Nabi Musa kan nanya sama Allah, ini mau saya keluarkan, masyarakat protes nanti. 200 tahun orang ini maksiat, dan Israel saksi, ya Allah. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, fa'awallahu ilaih hakadha kana illa annahu. Memang benar 200 tahun dia maksiat kepadaku. Benar enggak salah itu. Illa annahu. Hanya saja orang tersebut, kullama nasyarat Taurah, setiap kali buka kitab Taurat, setiap kali buka kitab Taurat wa nadhara ila ismi Muhammadin SAW, setiap kali buka kitab Taurat melihat di situ tercantum nama Muhammad atau Ahmad, maka faqabbalahu, orang ini mencium nama tadi. Qabbalahu, menciuminya, wa wada'ahu ala ainaih, kemudian meletakkan kitab Taurat yang ada lembaran yang ada nama Muhammad SAW, diciumi kemudian diletakkan di keningnya. Ya, diciumi, diletakkan di keningnya, wasalla alaih, kemudian bersolawat kepadanya. Jadi umat terdahulu juga bersolawat kepada Nabi SAW, walaupun ini belum diajari. Ya, dia timbul ilham untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fasyakartu lahu dzalika, maka usahanya, amalnya, mau mencintai nama Muhammad, mau menciuminya, mau sholawat, aku balas dengan aku ampuni semua dosanya, dan aku nikahkan dia di surga dengan 70 bidadari surga. Aja mong ente-ente aneh sing diiling-iling. 70 bidadari surga yang diinget-inget. Yang diinget-inget ini ente-enteannya sama depannya tok. Maksiat 200 tahun, 70 bidadari surga. Yang diinget-inget cuma itu. Maksiat 200 tahun, 70 bidadari surga, solawat sekali. Apa ada apa sering solat? Sering solawat. Bukan itu. Coba lihat ini cerita ini jangan dipotong-potong ya. Kita harus tiru ini, bukan maksiatnya yang ditiru. Ya nak pas maksiat, urung tempat solawat meninggal terus gimana? Kan repot. Jangan maksiatnya yang ditiru. Yang ditiru apa? Cintanya kepada Rasul Muhammad SAW. Kita umat Islam, ya, nyebut nama kanjeng Nabi Muhammad SAW, pakai baginda saja kabotan, kadang nambahi Sayyidina aja lisannya keluh, bahkan ada orang pakai Sayyidina masih diprotes, protes. Gitu kok ngakunya cinta pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita cinta sama Rasul, nyebut namanya dengan cinta. Lihat tulisan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat tulisannya itu juga dengan penuh sayang. Jangan sampai dibiarkan. Makanya yang punya stiker ada solawatnya, saya himbau, tolong saya ingatkan lagi, jangan dipasang di selebar. Itu kurang ajar. Pulang dari sini, kalau di motornya masih ada stiker solawat atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada nama Allah, ada nama Rasul, lepas dari selebarnya. Klentek sekarang sebelum dapat laknatnya para malaikat karena meletakkan Allah dan Rasulnya di bawah bokong. Di dekat roti. roda berputar, ada betok, betoknya ada teletong, kotong, muncrat. Di samping tulisan, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Kira-kira sopan enggak ini? Itu namanya orang cinta atau enggak cinta itu? Cinta salah tempat. Kalau orang cinta benar, itu hatinya naruh itu udah ngukur. Ngukur kan? Di sini pantas enggak ya saya taruh di sini ya? Kira-kira pas enggak? Sopan enggak? Ini yang cinta beneran. Ya, tapi banyak orang yang kelihatannya cinta tapi belum beneran. Tapi alhamdulillah udah muncul cintanya. Belum, Mbak? Beneran. Makanya saya himbau nih. Ini saya ngomongnya mesem atau pendelik-pendelik? Yang di rumah kadang di radio pikir, oh sate ngamuk, galak gitu ya. Saya senyum kan ini? Saya senyum, ngomong dari hati ke hati buat kita semua ya. Ini saya ngomong untuk diri saya dan hadirin semuanya. Teliti, kadang kita enggak sadar soalnya. Kadang enggak sadar. Nama Rasul SAW dan nama Allah jangan sampai diletakkan di bawah. Jangan sampai diletakkan di bawah. Cintai nama tersebut. Cintai. Termasuk kalau ditaruh di helm, hati-hati. Jangan naruh helmnya di bawah. Boleh ditaruh di helm karena tempat kepala. Tapi jangan taruh helmnya di bawah. Jadi kalau parkir, helmnya harus diamankan. Cari tempat yang tinggi. Kalau enggak bisa, helmnya jangan ditempeli. Sholawat. Jangan ditempeli La ilaha illallah. Jangan ditempeli Bismillah. Jangan ditempeli Asma Allah maupun Asma Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu adab terapan. Langsung praktekan. Pulang dari sini keluar, cek motor masing-masing, mobil masing-masing, helm masing-masing, termasuk dompet masing-masing. Di dompet kadang itu ada stiker solawat ditaruh di belakang, berarti tempatnya bokong. Setelah itu kita enggak sadar ngaku pecinta Nabi tapi ngijak-ngijak Rasul SAW, malaikat bingung. Kira-kira sama yang 200 tahun maksiat tadi ini genah mana ini? Itu kok 200 tahun maksiat tapi ini genah ini. Genah dalam urusan apa? Urusan cintanya sama Rasul, genah dia. Nah, Allah itu maha adil. Allah itu lihat manusia itu enggak sepenggal-sepenggal. Ya, dilihat secara keseluruhan. Jadi nilai baik dan buruk itu makanya Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Dilihat benar ada satu kebaikan sama Allah diapresiasi luar biasa. Apalagi ini kebaikannya urusannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau enggak jelas? Ibu, yang repot kalau ibu-ibu pakai kalung tulisannya Allah. Nah, ini repot nih. Repot gak, Bu? Kalung tulisannya Allah. Masuk kamar mandi, bawa lafaz Allah. Kurang pas kan ya? Kurang pas. Kalau cincin gak apa-apa. Cincin, karena di situ ada sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah itu cincinnya Muhammadun Rasulullah. Cuman letakkannya juga di tangan yang pas. Kemudian tangannya jangan sering ke daerah yang terlarang. Kalau daerah terlarang cincinnya copot dulu. Kadang orang cuma tuh sunnah Rasul pakai cincin stempel Rasul, kan stempelnya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, sunnah begitu. Diikuti sunnah cincinnya dok, tapi cara makainya adabnya nggak diikuti. Seperti ada, masih ingat cerita saya, orang satu masjid buka baju kemudian nyabuti bulu ketiak. Ingat nggak? Ingat kan? Ditanya, kamu ini di masjid kok buka baju itu? Wah ini porno nih. Dijawab, saya enggak porno, saya ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Nyabut bulu ketiak. Ya betul nyabut bulu ketiak sunnah Nabi, cuman di rumahmu. Ya di rumahmu, di kamar. Lah kalau di depan orang banyak ini bukan sunnah Nabi. Lah kadang orang ikuti sunnah Nabi cuman satu judul, judul yang lain dilanggar. Paham maksud saya? Ya kalau ikuti sunnah Nabi itu yang lengkap, termasuk urusan tadi cincin, tulisan-tulisan ya. Ini semua kita harus ada adabnya kepada Allah dan adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kalau panjenengan lihat para ulama itu sangat, beliau-beliau ya, bukan saya, beliau-beliau itu sangat beradab kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah beliau-beliau. Di sebuah pesantren di daerah Kudus sana. Di Kudus itu santri-santri diajarkan kalau ada tamu jalannya berangkang. ngelayani tamu itu sama berangkang, jalannya mundur, itu ngelayani tamu. Santri seperti itu. Nah, kalau kita ngelayani tamu bagaimana? Ini adab, sopan santun, didik agar sopan santun, ngajeni orang lain. Lah kira-kira adabnya kepada Allah bagaimana? Kemarin salah satu santriwatinya nerangkan adab Al-Qur'an. Naruh Al-Qur'an. Makanya kita ini enggak terhadap Al-Qur'an sering diadab kan enggak beradab. Kalau enggak beradab namanya apa? Biadab. Orang yang beradab dan orang yang tidak beradab. Kalau tidak beradab namanya betul. Kasar ya. Contoh. Ini misal handphone saya nih ya, misal handphone saya Al-Qur'an. Misal handphone saya Al-Qur'an. Adabnya Al-Qur'an itu harus diletakkan di tempat yang tinggi, enggak boleh diletakkan di lantai. Enggak boleh diletakkan di lantai. Nah, ternyata ini santriwati ini nambahin lagi. Di pesantren saya diajarkan naruh Al-Qur'an di kursi enggak boleh. Naruh Al-Qur'an di kursi enggak boleh. Itu tidak beradab kepada Al-Qur'an. Saya lihat Al-Qur'an diletakkan di lantai, saya nangis, Al-Qur'an kok disio-sio. Diletakkan di lantai. Nah, guru saya mengajarkan Al-Qur'an jangan diletakkan di kursi. Kenapa? Kursi tempatnya bokong. Kursi tempatnya bokong. Jangan Al-Qur'an diletakkan di satu tempat yang tempatnya bokong. Cari tempat yang tinggi tapi tempat yang mulia. Itu cara menghargai Al-Qur'an. Ya, cara menghargai Al-Qur'an. Nah, seringkali kita ini itu kurang tahu adab. Si Yahudi ini, Bani Israel tadi, ya, walaupun 200 tahun maksiat, adabnya kepada Nabi SAW ngerti, namanya saja diciumin. Namanya diciumin. Dan sekarang giliran ada orang Islam, ya, memulia-muliakan Rasul SAW, ada orang yang mengatakan tempatnya neraka. Aneh enggak? Aneh enggak ini? Aneh atau? Ya, itulah kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Semoga jangan 2012. Ya, jangan 2012. Kenapa? Belum siap. Kita belum siap. Karena termasuk golongan yang menyaksikan kiamat atau tidak menyaksikan kiamat. Yang menyaksikan kiamat berarti seburuk-buruk manusia. Jadi nanti yang mengalami kiamat itu golongan manusia yang paling elek yang ada di muka bumi sepanjang perjalanan bumi. Wih, ngeri ya. Panjang perjalanan bumi dari zaman Nabi Adam turun sampai hari kiamat itu manusia yang tersisa yang mengalami kiamat itu manusia yang paling jelek yang ada di muka bumi. Nah, manusia yang enggak mengalaminya itu masuk rodo apik, apian gitu. Nah, terus gimana nanti orang-orang yang beriman? Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Yang beriman, misal kiamat jatuh jam 1, misal hari Jumat. Perjumatan. Cuma misal nih kan. Gak ada yang tahu kan kapan? Gak ada yang tahu. Habis Jumatan, jam 1 kiamat tiba, maka sebelum kiamat tiba akan ada hembusan angin sejuk. Angin ini kalau orang yang beriman yang mencium, yang beriman, langsung meninggal dunia, enak meninggalnya. Gak terasa apa? Apa? Kalau yang mencium yang tadi, model paling elek tadi, tambah seger. Ya, tambah seger, kemudian mereka menyaksikan dahsyatnya kiamat sebelum nanti dahsyatnya siksa yang akan mereka rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pengen merasakan kiamat? Enggak ya? Cuman ada satu orang yang pernah nantang, nanya. Nemu Kanjeng Nabi SAW nanya, "Rasul, kapan kiamatnya datang?" Kaget nih sahabat. Datang nanya, "Kapan kiamatnya datang?" Dijawab sama Rasul, "Kamu tuh nanya-nanya kiamat udah siap emangnya? Nyiap kenapa?" "Saya enggak nyiap kenapa-apa, cuman sholat wajib, yang wajib-wajib saja. Cuman saya punya satu bekal, saya cinta Allah dan cinta Rasulnya." Rasul mengatakan, "Cintamu pada Allah dan Rasulnya itu menyebabkan engkau bersama orang yang engkau cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya." Ulama bahas, kenapa ini si Badui nanya kapan kiamat? Karena dia berpikir, kalau kiamat belum tiba, berarti di dalam kubur masih terus namanya alam barzah. Meninggal dunia, kiamat belum tiba, berarti harus pending, tinggal sementara di alam kubur. Padahal alam kubur itu belum surga. Untuk masuk surga ada yang namanya padang mahsyar. Setelah mahsyar ada yaumul hisab, perhitungan. Setelah perhitungan ada titian suratul mustaqim, baru di situ masuk surga. Berarti langkah awal biar masuk surga, kiamat harus tiba. Lah si Badri berpikir, buat apa lama-lama di alam kubur? Wong saya udah kangen sama Allah, pengen ketemu sama Allah. Kalau di kubur enggak bisa ketemu sama Allah. Ketemu sama Allah bisanya di surga. Beliau pengen cepat masuk surga, makanya nanya, kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Ini pembahasan para ulama. Jadi ini orang hebat enggak yang nanya nih? Orang hebat. Jangan disamakan dengan kita. Nah kok kiamatnya kapan gitu ya? Tapi enggak ada maksud apa-apa. Cuman penasaran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Udah jam 9 lewat 45 menit. Sisa waktunya nanti tanya jawab. Tapi sebelumnya, maaf suara saya agak anu ya. Agak apa? Parau. Ya. Serak. Ini sakitnya udah mau datang dari dulu, baru mau datang pergi. Datang minggat. Datang tinggal 2 jam pergi lagi ya. Cuman kemarin karena tahu ini penyakitnya ngerti. Habibnya pas jadwal ceramah rodok senggang. Rebu enggak ceramah, Kamis enggak ceramah, ya kan? Penyakitnya ya udah saya tak mampir dulu. Tinggal agak lama. Ini sampai malam ini kok rupanya rodok kerasan ini dia. Flu-nya ini agak kerasan. Cuman alhamdulillah bisa ngomong sekian lama ya. Alhamdulillah. Saya tadi batuk enggak selama ceramah? Enggak kan? Padahal saya satu hari batuk terus, batuk-batuk ini. Tapi kena lihat wajah panjenengan, masya Allah. Wajah-wajah yang menyingkirkan penyakit. Apalagi lihat wajah pak dokter gitu ya. Penyakitnya greges. Awas kira lungo lagi sebelahmu dokter loh ya. Gredek ini. Belum dikasih obat, udah pergi penyakitnya. Alhamdulillah, di sampingnya pak dokter Hermansa ada salah satu jamaah Ar-Raudhah dari Singapura. Ya, Muhammad Kamal ya. Muhammad Kamal ini beliau aktif mengikuti pengajian Jumat malam pakai live streaming ya. Pakai live streaming yang disiarkan Radio Al Hidayah. Ikuti live streaming. Kemudian suatu hari telepon sama saya. Saya pengen ketemu, pengen hadir gimana? Datang aja ke Solo. Hari Rebo datang ke Solo. Ya, hari Rebo nyampe ke Solo. Kemudian mau kekahkan anaknya. Namanya Abu Bakar. Anaknya namanya Abu Bakar. Cuman karena jamaah Raudhah ini terlampau banyak, kekahnya hanya untuk panitia. Ya, udah saya siapin, tapi untuk panitia jangan meri ya. Ayo panitia kan kesian tuh, prapri macam-macam gitu kan. Sesekali diservis kan bagus buat mereka kan ya. Panitia saya kan bukan panitia, jadi saya nggak ikut-ikut nanti. Just kidding ya. Nah, apa namanya? Biar cerita sedikit tentang sesuatu, terserah mau ngomong apa ya. Terserah dengan bahasa yang beliau bisa, bahasa Indonesia ala Singapura ya. Ini masih keturunan India. Ibu India, apa ya? Ibu Pakistan, ayah India. Jadi blasteran ya. Bapaknya Pakistan, India, ibunya Pakistan. Tadi kita bahas Nabi Adam pertama kali turun ke India. Lah ini udah aromanya nyampe sini. Aromanya nyampe sih sini. Alhamdulillah. Lila, nyambung enggak nih? Nyambung, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Malu sungguh mau ke hadapan ini. Maaf ya, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Ya. Saya okay, Facebook. Okay. Bila saya mengenal Facebook atau tahu Facebook ya. Okay. Lalu ada Radio Al Hidayah. Dan satu kali itu saya satu malam tu saya cuba on Al Hidayah. Saya dengar Habib Ali Ros berceramah, Habib Nova berceramah, lagi Habib yang lain. Habis ya, banyak ramai lagi. Alhamdulillah. Jadi saya mula minat. Dan kebetulan pula saya cari-cari siapa mereka ni semua. Mereka inilah habaib, keluarga yang mulia, nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So saya ambil peluang untuk kenal pada habaib. Saya datang sini 4 hari cuti, tujuan mau libur. Tapi enggak ada masa untuk libur, saya bersama ditemankan oleh teman saya di sana, orang sini, untuk jalan-jalan. Tapi alhamdulillah saya dapat jumpa ramai habaib-habaib. Contoh Habib Hussein, Anis, Habib Jamal dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya datang jumpa habib pada hari Rabu, hari yang saya datang. Saya bertemu habib untuk berbicara. Lepas tu malamnya saya pergi ke jumpa Habib Syekh. Alhamdulillah dapat jumpa Habib Syekh. Habib Syekh terperanjat tengok saya. Di mana kamu? Sebab saya tak kasih kau. Tinggal pernah Habib. Dia terperanjat. So alhamdulillah saya berasa gembira dapat datang ke sini, melihat semua ada sini yang begitu welcome. Menyambut saya ke sini. Alhamdulillah dengan muka yang manis, yang bagus-bagus. Kalau kita tak hormat habaib seperti Habib Nawfal, kita tak dapat barakahnya. Kita mesti kenal para habaib. Mereka adalah orang yang mulia dan keturunan Rasulullah. Jangan mereka dihina. Kerana mereka di sini, kita dapat barakahnya. Kalau mereka tak ada, dunia kiamat juga mungkin. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya akan berangkat pulang ke tanah air esok pagi jam 11 di airport. Dan alhamdulillah saya dalam 2-3 hari saya dapat jemputan ramai daripada para habaib. Contohnya besok di Masjid Asagaf kemudian subuh saya akan cuba hadir di sana. Dan mudah-mudahan saya mohon, dan jemaah Singapura pun mohon didoakan kita di sana aman damai. Dan dan mohon keluarga kita pun aman damai, insyaAllah. Jangan kita kira kamu Indonesia, saya Singapura. Kita darahnya hitam, bersatu pada Rasulullah dan Islam. Dan insyaAllah saya pun berdoa agar sekarang BBM akan naik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kat, kalau BBM naik, rezeki kita pun naik juga. InsyaAllah itu saya dapat sampaikan, tak apa saya sampaikan. Dan mohon maaf jika saya ada berlaku kesalahan di sini, ya, dari segi pertuturan dan sebagainya. InsyaAllah saya akan datang lagi pada bulan April atau bulan Mei akan datang untuk ziarah lagi. But juga saya untuk ziarah pada habaib pulang lagi habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar melalui iPad atau handphone, kalau atau di laptop Facebook. Tapi lebih mudah handphone atau iPad. Clear, boleh record. Alhamdulillah di sini saya rasakan keenakannya. Apa yang saya biasa dengar dengan Ustaz terangkan di Al-Hidayah tentang kadar ilmu ketuhanan. Contohnya Ustaz pun mencakap, tapi pernah cakap, dunia ni berada di dalam diri manusia. Pada siapa yang faham, yang tak faham jangan fikir pening, sebab di situ mempunyai ilmu ketuhanan. Ya, jadi afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini ada dalam diri manusia. Dulu kita pernah ngomong begitu kan? Semuanya. Nah, katanya kalau yang enggak paham enggak usah mikir, mumet nanti. Pikir pening gitu. Enggak paham nanti pusing. Yang paham, paham, yang enggak paham ojo mumet. Maksudnya seperti itu. Alhamdulillah beliau jauh-jauh dari Singapura. Nah, waktunya cuma pengin hadir majelis. Rebu begitu datang silaturahim ke sini. Kemudian malamnya ada apa namanya? Majelis di tempatnya Habib Syekh. Rebu malam tempatnya Habib Syekh. Kemudian Rebu sore dari sini ke rumahnya Habib Hussein bin Anis. Dari sini tempatnya Habib Hussein bin Anis. Kemudian malamnya tempat Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sajjaf. Ya, kemudian Kamisnya malam Jumat hadir maulid di masjid Riyad, ya kan? Jumatnya ada di Raudhah. Kemudian Sabtu pagi besok insyaallah mau hadir majlis di masjid Jami' As-Sajjaf tafsir Sabtu pagi, terus pulang ke Singapura. Artinya dari mulai datang sampai pulang itu yang dicari cuman pengajian. Yang dicari cuman pengajian. Panjenengan orang Indonesia pergi Singapura yang dicari tempat judi. Na'udzubillah min dzalik. Pergi Singapura yang dicari tempat maksiat. Orang Singapura datang ke Solo yang dicari pengajian. Malu enggak kira-kira? Malu enggak? Ya bukan panjenengan, maksudnya panjenengan ini bukan. Saya ngomong panjenengan ini bukan yang di depan mata ini, bukan ya. Maksudnya banyak saudara kita di Indonesia ini pergi ke Singapura bukan untuk cari majelis di sana, ada majelis. Orang-orang seperti beliau ini ada gitu ya. Cuman yang dicari enggak itu. Singapura shopping, benar enggak? Belanja di Singapura, jalan-jalan di Singapura. Cuman begitu, enggak cari majelis. Nah, yang di Singapura ya, di Singapura ini ke Indonesia, ke Solo yang dicari pengajian. Jadi, mari kita sampaikan kepada pemerintah kita, ini majelis ilmu ini komoditi apa namanya? Pariwisata yang luar biasa. Enak. Ini bukti ini. Dari Singapura masuk Solo cuman yang dicari pengajian. Jadi pengajian yang banyak di Solo ini termasuk salah satu wisata rohani yang bisa dijual. Nah, bisa dijual, ini iklan ya. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Jazakumullah khair. Mari kita doakan putranya Abu Bakar bin Muhammad Kamal. Semoga Allah menjadikannya sebagai anak yang soleh, anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya di dunia hingga di akhirat nanti, anak yang dapat membahagiakan kakeknya di dunia hingga di akhirat nanti, dan semoga diberi keturunan yang langgeng ila yaumil qiyamah, yang semuanya taat kepada Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya, dicintai para awliya wassalihin. Begitu pula dengan anak keturunan kita semuanya, semoga dijadikan minal adqiya, minas sulaha, minan nujaba, minal awliya, dijadikan wali Allah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang berakhlak mulia, dan semoga anak keturunan kita semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat, diberi kekayaan dunia, kekayaan akhirat, kekayaan hati, kekayaan zahir, diberi Allah kesehatan zahir, kesehatan batin, dipanjangkan usianya dalam segala kebaikan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah ini udah nyampe sekarang jam 10. Ada yang mau bertanya lewat radio Al-Hidayah, saya serahkan dulu kepada Mas Agus ya. Ya Habib. Silahkan Mas Agus. Baik, bagi pendengar radio Al-Hidayah yang mau bergabung bisa kirim SMS di nomor 083-865-430-777. Sekali lagi 083-865-430-777. Ya, untuk yang di sini insyaallah mulai Jumat depan, untuk ibu-ibu mulai Jumat depan insyaallah ibu-ibu, hanya ibu-ibu yang nanya. Jadi saya buat giliran Jumat depan, giliran ibu-ibu. Jumat ini giliran bapak-bapak. Jadi ibu-ibu Jumat depan siapkan pertanyaannya ya Bu ya. Ya, insyaallah begitu biar apa namanya puas bertanyanya. Karena kalau bapak ibu kadang fokusnya itu kurang bisa fokus ya, pecah ya. Jadi Jumat depan itu giliran yang nanya adalah ibu yang di rumah sini ya, di majelis. Yang Jumat ini yang nanya bapak. Mas boleh nanya enggak? Ya artinya yang pria dulu yang nanya. Silakan, ada yang mau nanya? Depan dulu ya. Yang belakang boleh maju ke depan, biar depan dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rib dari Sudimoro, Parangjoro, Grogol, Sukoharjo. Ini ada teman saya yang nanya lewat SMS, suruh menyampaikan kepada Habib untuk menanyakan Muhammadun Basharun walaisa kal basari, terusannya apa Habib? Kemudian artinya juga ditanyakan. Untuk yang kedua kalinya, Allahumma ajirna minan nar, karena minggu lalu Habib bilang Rasul mengatakan kalau ada yang bilang itu dalam pikirnya tertutup pintu neraka. Begitu Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelum saya jawab pertanyaannya, saya akan terangkan keistimewaan dari pertanyaan ini. Tahu yang namanya tawasul? Tahu. Tawasul itu menjadikan suatu agar sebagai perantara sehingga tujuan kita lebih mudah tercapai. Itu namanya tawasul. Nah, termasuk yang nanya ini, kalau kirim SMS ke Al-Hidayah langsung, ya, kirim SMS ke Al-Hidayah, maka mungkin enggak kebaca, betul enggak? Maksudnya kebaca, tapi mungkin enggak disampaikan langsung, enggak terjawab, betul kan? Maka tawasul pada temannya yang datang ke sini karena kedudukannya dekat di depan saya. Kedudukannya tepat di depan saya. Ya, tawasul dengan temannya, temannya bacakan. Makanya saya langsung bisa aja jawab. Ini baru tawasul dengan siapa namanya? Dengan Mas Saiful. Bagaimana kalau kita tawasul dengan baginda Muhammad SAW? Yang Rasul ada di hadapan Allah selalu. Kira-kira bagaimana kalau kita punya hajat, Kanjeng Nabi tolong sampaikan ke Allah. Kira-kira lebih manjur atau kita langsung yang ngomong? Kalau kita langsung yang ngomong, masuk data busnya malaikat, belum tentu nyampe. Kenapa? Syarat belum dipenuhi. Lewat data busnya Kanjeng Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, ya Allah ada umatku yang minta seperti ini. Selesai. Karena kalau Rasul yang ngomong, gak mungkin ditolak. Apalagi ini baru Mas Saiful di sini saya ngomong, udah enggak usah, tutup aja, jangan dibacakan SMS-nya, ngomong gitu saya. Enggak kan? Ya. Muhammadun basharun walaysa kal bashari. Itu syair yang pernah saya dengar karena versinya macam-macam, ya. Versinya macam-macam. Ada yang Muhammadun basharun laysa kal bashari. Nabi Muhammad SAW adalah manusia, tetapi beliau tidak sama dengan manusia yang lain. Balhuwa yakutuhu. Ada yang balhuwa yakutuhu, ada yang balhuwa yakutatun. Ya, tapi yang saya ketahui balhuwa yakutuhu wannasu kalhajari. Yang lebih tepat balhuwa yakutuhu. Muhammadun basharun wa laysa kalbashari balhuwa yakutuhu wannasu kalhajari. Akan tetapi beliau Nabi SAW adalah yakutuhu. Batu permatanya seluruh manusia. Maksudnya apa? Ya, balhuwa yakutuhu wannasu kalhajari. Manusia yang lain itu seperti batu kali, kalau Rasul itu batu permata ya yakut. Jadi walaupun sama-sama batu, tentu tidak sama. Siapa yang berani ngomong berlian sama kerikil sama? Enggak ada. Sama-sama jenis batu, cuman yang satu batu mulia, yang satu batu kali. Nah kalau bilang batu kali dan batu mulia sama, berarti orangnya perlu diperiksakan. Itu baru batu kali dan batu mulia. Apalagi Kanjeng Nabi SAW dengan seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca habis subuh 7 kali. Habis maghrib 7 kali. Habis subuh 7, habis maghrib 7. Para ulama membahas salah satu hikmahnya, kenapa 7 kali? Kenapa 7 kali? Karena hikmahnya untuk menutup 7 pintu neraka. Satu nutup satu. Kalau 7 kali berarti nutup 7 pintu neraka. Dikatakan siapa yang baca doa tadi, subuh dibaca, maghrib dibaca 7 kali, 7 kali, kalau meninggal siang hari subuhnya baca, tidak akan masuk neraka. Kalau meninggal malam hari maghribnya dibaca, tidak akan masuk neraka. Itu jaminan dari baginda Muhammad SAW, keistimewaan dari kalimat tersebut. Nah kalau memang ada orang yang jatahnya mampir neraka, biasanya suka lali baca doa ini. Makanya kalau panjenengan dan saya doyan lali, berarti kinten-kinten kira-kira mampir kan? Makanya biar gak mampir, kita ingatkan diri kita terus untuk baca doa ini. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sebanyak 7 kali. Niatkan untuk mendoakan diri sendiri dan seluruh umat Islam, khususnya keluarga kita sendiri. Jelas ya? InsyaAllah. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur. Saya asli dari Rembang. Sekarang saya kuliah di UMS Bodomsri di Gonilan. Alhamdulillah. Fakultas FKIP Akuntansi. Alhamdulillah Habib, di sini saya sangat bersyukur sekali. Di situ adalah pegangan saya untuk hidup di dunia ini, karena di lingkungan saya sekarang, di mana yang mencetak paham-paham yang terkenal bid'ah, paham-paham yang terkenal pikiran sakral, paham-paham yang terkenal liberalis, dan paham-paham yang banyak sekali, dan itulah yang menyebabkan saya untuk selalu berdoa supaya saya dipertemukan oleh guru dan saya dipertemukan yang bisa membimbing saya dunia ilal akhirah, dan itulah yang menyebabkan saya haus akan untuk mencari guru. Dan alhamdulillah di sini Allah telah mengabulkan doa saya, baik lewat mimpi maupun lewat sebagainya, lewat hikmah-hikmah yang sebenarnya susah untuk dipikirkan. Dan Allah begitu baik kepada saya, banyak hikmah, baik lewat kejadian-kejadian yang luar biasa maupun kejadian-kejadian secara dohir dan sebagainya yang susah saya jelaskan. Yang saya tanyakan di sini banyak sekali perbedaan yang disebabkan karena antara syariat, ma'rifat, dan hakikat. Di sini untuk saya ingin bertanya pada Habib terkait itu, karena orang yang ahlul syariat terkadang susah menerima ahlul hakikat dan ma'rifat. Dan di sini yang saya tanyakan itu Habib. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi, ketemu majelis lewat mimpi ya. Ya, dari mimpi dibawa ke majelis yang di luar mimpi. Ya, satu lagi ketemu majelis lewat dunia lain. Muhammad Kamal ini kan majelisnya lewat dunia lain. Dunia internet ini masuk dunia lain enggak ini? Dunia maya kan? Dunianya seperti apa kita juga enggak ngerti kan, bisanya tahu karena ada layar, ya kan? Ada sound, itu ada dunia lah lain. Dunia di luar dunia zahir. Sebetulnya kan internet kan termasuk dunia gaib. Gaib enggak? Gaib hanya orang-orang yang punya komputer, yang punya handphone, yang bisa tahu dunia tersebut. Tapi kalau yang enggak punya bisa tahu enggak? Enggak bisa tahu, cuma dengar ceritanya. Sama juga dunia gaib ini hanya orang-orang yang punya komputer gaib, punya laptop gaib, punya handphone gaib, maka dia bisa dapat, dia bisa ngerti, bisa masuk. Kalau baru masuk ke Google, bisa dapat dunia yang begitu luar biasa, informasi bisa dicerna. Bagaimana kalau kita dengan hati kita masuk ke dunianya para awliya wassolihin, kira-kira dapatnya seperti apa? Udah gak bisa dibayangkan kan seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana syariat, hakikat, makrifat ini bagaimana? Kok sering terjadi benturan buat ahli syariat? Sebetulnya kalau orang pegang syariat benar, gak mungkin dia akan mencela ahli makrifat. Gak mungkin. Karena salah satu syariat itu ya, salah satu syariat, orang yang syariat benar pasti dia mengenal yang namanya hadis-hadis Rasulullah SAW yang sifatnya itu makrifat. Kan diterangkan tuh. Ya, banyak hadis yang Rasul ngasih contoh, nanti akan terjadi seperti ini, ya kan? Akan terjadi seperti ini. Kemudian penjelasan tentang apa itu ihsan. Kalau orang yang pegang syariat benar ngerti apa itu makrifat. Nah, hanya saja untuk kita jangan ngaku-ngaku kita udah sampai maqam ma'rifat. Lawang syariat aja belum bener, kok udah ngaku-ngaku bermakrifat. Makrifatnya siapa? Makrifatnya siapa? Kalau makrifatullah, yang kenal Allah betul, pasti syariatnya bener. Makanya untuk kita semua pegangannya ilmu syariat. Dan orang yang pegangan syariat dilarang mencela orang-orang yang punya sampai maqam ma'rifah. Nah kalau ketemu orang yang sampai makomnya ma'rifah, maka kita hanya mengatakan kalau emang ilmunya belum sampai, kita mengatakan di atas orang yang punya ilmu masih ada yang lebih alim. Di atas langit masih ada langit. Menurut ilmu yang saya pahami seperti ini. Kalau ada pemahaman yang jauh lebih besar, itu di luar ilmu saya. Tidak mencela, tidak memaki, tidak menghina. Ini kalau syariatnya kuat. Makanya akhina Muhammad, kuatkan dulu syariatnya. Kita semua ini menguatkan syariat. Termasuk ini kita belajar di sini kan memperkuat syariat. Yang saya ajarkan ini syariat. Walaupun syariat aja enaknya seperti ini ya. Syariat dengan kita belajar sesederhana mungkin. Namanya kitanya juga masih begini-begini kan ya. Tapi alhamdulillah rasa enaknya ada enggak itu? Ada rasa enaknya. Bayangkan kalau kemudian kita dapat tetes makrifat, itu kira-kira enaknya seperti apa? Bisa dipahami? Ya Muhammad gitu ya, insyaallah. Jadi pegang teguh syariat, nanti otomatis akan kenal makrifat, akan kenal yang namanya hakikat. Dan tidak ada pertentangan antara syariat, makrifat dan hakikat. Karena yang namanya makrifah itu adalah buah syariat. Ya, buah sama pohonnya kan enggak ada pertentangan, cuman beda bentuknya. Ya cuman beda bentuknya. Ini buah hasil daripada akar-akar yang di bawah yang nyerap protein dan lain sebagainya dikirim lewat batang, ya kan? Kemudian ngambil makannya dari mana? Dari daun. Daun ini yang kemudian mengolahnya terus sampai akhirnya timbul buah. Makanya enggak ada perbedaan, itu satu kesatuan, satu rangkaian. Begitu ya insyaallah ya. Silakan. Berdua. Saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Surono dari Tawangsari, Pojok Tawangsari. Yang saya tanyakan, karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan percetakan, Bib. Di antaranya ulem, ya, undangan. Di situ biasanya ada lafal basmalah. Ataupun juga sering di buku yang mungkin tabloid, yang juga tertulis lafal-lafal Quran. Saya lihat bahkan ada satu buku, mungkin yang punya buku sudah tidak memakainya sehingga dijual ke tukang loa. Akhirnya buku tadi diterima oleh Bakul Tempe. Akhirnya Bakul Tempe itu menggunakan buku yang ada lafal Qurannya untuk bungkus tempe. Kadang saya lihatlah, kalau Quran sudah pakai bungkus tempe, ini apakah bagaimana kita termasuk sudah meledekkan Quran, atau juga tadi dalam perawatan surat undangan, sebaiknya bagaimana sikap kita menghadapi hal yang demikian, karena kapasitas kita hanya menerima berita atau pendengar, bahkan hanya melihat saja, tapi siapa yang berbuat kita tidak tahu. Nah, terima kasih, demikian pertanyaan kami, kemudian saya alihkan kepada yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarno dari Kalioso. Ini saya mau tanya, dunia ini kan terjadi dari Nur Muhammad yang disampaikan oleh Kiai Abdul Jamil kemarin di Selo Baru, dengan tetesan keringat Nur Muhammad itu terjadi apa yang ada di bumi. Dan setelah itu ada suatu riwayat manusia keluar dari rahim tanpa pakaian. Setelah saya baca riwayat, besok di hari kiamat itu yang paling pertama kali mendapat pakaian dari Allah itu Nabi Ibrahim. Mengapa tidak Rasulullah? Nah, itu saya minta jawaban yang jelas supaya tidak salah tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang pertama kali pakai pakaian Nabi Ibrahim. Tapi kalau Rasulullah SAW dibangkitkan itu keluar dari kubur Ya Rasul kan termasuk orang yang selalu dilindungi auratnya. Jadi gak usah disebutkan pakai pakaian, karena memang sudah berpakaian. Yang saya pahami selama ini begitu. Tapi coba nanti akan saya pelajari dulu riwayatnya lebih jauh lagi ya, biar kita tidak salah tafsir. Sebab Rasulullah SAW itu tidak sama dengan Nabi yang lain. Beliau punya keistimewaan tersendiri. Ya, punya keistimewaan tersendiri. Kalau Nabi Ibrahim yang pertama kali pakai pakaian, bukan berarti Nabi yang lain kemudian lama dalam kondisi tidak berpakaian. Hanya saja mungkin urutannya. Ya, hanya saja urutannya. Seperti dikatakan nanti ketika ditiup sangkakala kan semuanya mati. Ya kan? Meninggal dunia. Kemudian ditiup lagi semuanya bangkit. Rasulullah SAW mengatakan, saya lihat Nabi Musa udah bergelantungan di arsy. Waktu bangkit itu seperti itu. Saya tidak tahu mana yang lebih dulu dibangkitkan. Saya yang lebih dulu sadar. Itu Nabi Musa atau saya. Kata Rasulullah SAW. Rasul mengucap begini karena tawadhu'nya. Karena beliau sangat merendahkan diri. Beliau tidak mau ngomong, saya yang pertama kali bangun itu. Tidak mau begitu. Tapi Rasul mengajarkan umatnya untuk menghormati Nabi yang lain. Seperti Nabi Musa alaihissalam itu punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Cuman kita kembalikan lagi, Nabi Musa yang kedudukannya sangat tinggi itu pun merendahkan dirinya dan pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dilihat, Nabi yang satu dengan Nabi yang lain itu saling memuliakan. Meskipun Rasulullah tahu beliau yang paling tinggi, paling mulia, tapi seperti itu. Termasuk Rasul ngasih informasi, nanti yang pertama kali pakai pakaian Nabi Ibrahim. Saya belum baca riwayatnya ya, berdasarkan apa yang saya dengar saja ini. Nanti insya Allah saya saya pelajari dulu. Ingatkan saya, Jumat depan ada PR. Pak dokter ada PR enggak? ICL 1 Pak dokter. Ya. Jadi Jumat depan ada PR. Cukup jelas ya, insya Allah. Bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah para pendengar dimanapun Anda berada, majelis ini udah berlangsung kurang lebih 2 jam. Sekarang iya, lupa saya. Pertanyaannya Pak Surono, betul Surono kan? Iya, namanya enggak lupa saya. Pertanyaannya lupa. Pertanyaan Pak Surono ini sama dengan pertanyaannya Pak Heru. Betul Pak Heru. Pernah nanya kan? Ya, beliau pengen dijelaskan itu. Jadi begini. Ini memang penyakit yang sudah salah, tapi kaprah orang bilangnya salah kaprah. Kalau yang punya usaha settingan, tolong kalau Anda seorang muslim, settingan komputer itu ya, kalau desain undangan jangan diberi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tulisan Arabnya itu ya, jangan. Kalau mau lebih bagus, cari saja ucapan-ucapan ulama. Kenapa? Sebab yang namanya undangan pasti dibuang. Karena pasti dibuang. Jadi jangan dikasih ayat-ayat Al-Quran. Dengan Anda mendesain ada ayat-ayat Al-Quran, secara tidak langsung membantu untuk membuang ayat-ayat Al-Quran. Jadi cari aja ucapan ulama kan banyak kan. Cari itu di Google gitu kan. Misalnya ucapan Ustadz Arifin Ilham tentang pernikahan itu apa. Ya kan? Ucapan siapa tentang pernikahan apa. Kan cakep juga kan. Cakep. Masalah ayat Al-Quran, saya yakin ayatnya yaitu orang apal semua. Nah kalau ucapan ulama itu menjelaskan isi Al-Quran. Nah ini ucapan ulama dibuat akan lebih aman lah. Akan lebih aman. Kedua, termasuk diantaranya basmalah. Jangan ditulis dengan bahasa Al-Qurannya, bahasa Arab. Kalau mau tulis terjemahannya monggo. Ya tulis terjemahannya monggo. Jangan ditulis dengan bahasa Al-Qur'annya. Kemudian untuk buletin yang cuman sifatnya satu lembar, lain dengan tabloid. Kalau tabloid biasanya tebel, memang itu akan disimpan sebagai buku. Jadi kalau tabloid seperti yang saya buat 16 halaman itu ya, kenapa saya sertakan ayat Al-Qur'an, doa sertakan, karena memang itu nawaitunya untuk disimpan. Tapi kalau buletin yang cuman satu lembar bolak-balik, biasanya itu dibuat, yang buat juga paham, yang terima, biasanya habis baca, terus dibuang. Harapannya enggak dibuang, tapi udah buletin Jumat tuh ya. Udah kebiasaan yang terima, itu hampir 99% dibuang. Nah makanya untuk buletin Jumat, jangan pakai ayat-ayat Al-Quran tulisan Arabnya jangan ditulis. Kalau harus ngutip ayat Al-Quran, cukup terjemahannya saja. Atau bahasa Latin terserah, yang jelas bukan apa namanya bahasa Al-Qurannya, bukan bahasa Al-Qurannya, terjemahannya saja. Nah, kemudian untuk buku, kalau untuk buku tidak jadi masalah, silahkan buku itu ditulis ayat Al-Quran tidak jadi masalah. Yang jadi masalah yang punya buku termasuk ini buku pelajaran agama anak SD, ya kan? Buku pelajaran agama anak SD biasanya kan tahun depan nggak bisa diwariskan lagi, ganti ya. Terus bukunya dijual kilogram ya. Saya minta mulai sekarang jangan dijual, karena kalau dijual nanti dibuat bungkus tempe. Ya, dibuat bungkus tempe. Kalau mau dijual, ayat-ayat Al-Qur'annya diguntingi dulu. Dari ayat Al-Qur'annya diguntingi dulu, setelah itu dihanyutkan di sungai yang besar, Bengawan Solo. Jadi biar hancur. Nah, bisa ada 3 pilihan. Pilihan pertama ditanam. Dikumpulkan ditanam di dalam bumi biar hancur dengan proses tanah. Pilihan yang kedua dibakar, dan pilihan yang ketiga dihanyutkan ke sungai. Dibakar itu pilihan terakhir. Jadi dibakar itu bukan pilihan pertama, itu pilihan terakhir. Karena judulnya ngobong gitu kan. Pilihan terakhir untuk penyelamatan, tapi itu pilihan terakhir. Yang kalau bisa dihanyutkan di sungai, diberi beban ya, diberi beban sesuatu sehingga dia tidak apa namanya langsung mengalir hanyut, tapi dengan kelop tadi tenggelam, maka akan hancur tulisan itu dengan kena air. Ya, kena air. Ini menurut fikihnya demikian. Nah, silakan pilih yang mana. Dip, kok repot. Kalau Anda bersungguh-sungguh, tidak ada yang repot. Ya, gitu aja kok repot. Kata Gus Dur. Gitu tuh gak repot. Kalau emang sungguh-sungguh. Pahalanya apa? Allah menilai seorang itu dari niatnya. Niatnya pengen memuliakan Al-Quran, pasti dimuliakan Allah. Kalau dapat kemuliaan Allah, kira-kira cuma begitu repot atau gak repot? Gak repot. Dimuliakan Allah di mana tempatnya? Surga. Gara-gara begitu masuk surga, repot atau gak repot? Gak repot. Ya, tidak ada yang repot. Nah, terus bagaimana kalau Anda melihat ada bungkus koran, apa bungkus tempe, tahu, yang ternyata seperti itu? Ya, lakukan tadi yang saya ajarkan, kemudian yang jualan dikasih tahu. Dakwahnya di situ. Bu, ngapunten Bu. Apa namanya? Bungkusnya ada ayat Al-Qur'annya. So itu bukunya diganti aja yang lain. Tolong itu dibakar atau ditimbun dalam tanah atau dihanyutkan ke sungai. Kalau bingung, biar saya yang ngurusi. Itu ada cerita Bisir Al-Hafi, masih ingat kan? Bisir Al-Hafi itu diangkat jadi wali, seorang aulia, padahal dulunya pemabuk kelas berat. Gara-gara ketika lagi teler, bangun, jalan di pasar dekat rumahnya, ada lafal Allah tergeletak di jalan, diinjak-injak orang. Sama Bisir Al-Hafi, hatinya itu muncul. Nama Tuhan saya diinjak-injak orang. Diambil, diciumi, disemprot minyak wangi, ditaruh di atas, apa, di dalam sapu tangan, dimasukkan kotak penyimpanan harta, kemudian diletakkan di tempat yang tertinggi sama Allah, kemudian diangkat jadi walinya. Cuman gara-gara seperti itu. Mau jelas? Ya, alhamdulillah. Yang terakhir, Mas Agus, silahkan bacakan SMS. Ini Habib, ada dari sahabat kita yang bertanya. Ini keluar dari tema Habib. Ya, ada berapa dari SMS yang masuk Mas Agus? Untuk SMS yang masuk sementara baru 131. Ya, lanjutkan. Ini kita ambilkan satu SMS dari pendengar Habib dari 276. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Habib." Waalaikumsalam. Nama saya Narkoba Habib dari Pajang, mau tanya kalau tatoan itu sholatnya sah apa tidak? Soalnya aku ini adalah mantan preman yang ingin aktif dalam ibadah. Atau jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. namanya itu nama samaran ya, menunjukkan yang nanya itu merendahkan diri, namanya narkoba, merendahkan di diri untuk menunjukkan kalau saya ini dulu beb orangnya banyak mungkin berbuat kemaksiatan, sekarang saya udah tobat, cuman badan saya banyak tatonya, mungkin begitu ya. Nah kira-kira sholatnya sah atau tidak? Ya mas, ada apa streamingnya? Ya gambarnya hilang ya. Oh kesenggol. Jadi urusan tato, menurut ijma, ya sebagian besar ulama, yang namanya tato itu menyebabkan terhalangnya air sampai ke pori-pori kulit. Ada pula yang mengatakan bukan masalah terhalangnya air, tapi masalah najis yang membeku tadi, yang tidak bisa hilang sekian lama dan najis di situ. Macam-macam intinya yang bertato, ya bertato kalau mandi junub itu bagian belum terkena air. Kalau wudu, kalau itu di tangan belum terkena air. Nah kalau misalnya tatonya itu di luar anggota wudhu, otomatis wudhunya sah. Tapi nanti kalau mandi janabah, kan tidak bisa juga, mandi janabahnya tidak sah. Ini untuk orang yang belum bertato. Apa yang saya ajarkan ini untuk orang yang belum bertato. Yang belum bertato jangan nyoba-nyoba bertato, sebab hukumnya haram. Merusak diri sendiri, menyakiti diri sendiri, menyebabkan air enggak bisa sampai ke pori-pori kulit, menyebabkan wudu tidak sah, mandi janabah tidak sah. Jadi jangan bertato yang belum. Buat yang sudah kan sekarang tobat. Nah, kalau udah tobat ya, maka Allah Ta'ala itu Maha menerima tobat. Nah, kalau sekarang gimana dibahas sama ulama? Kalau tatonya dihilangkan, menyakiti diri sendiri dengan menghilangkan tato, kalau sampai membahayakan diri juga tidak boleh dalam Islam. Ya, enggak boleh membahayakan diri sendiri. Nah, tapi kalau dia punya biaya, duit yang banyak, enggak begitu sakit bisa menghilangkan, dia punya duit yang banyak, maka dia diwajibkan menghilangkan tato tersebut. Yang punya duit ya, dengan proses kedokteran tertentu mungkin bisa hilang tatonya. Ada yang mendapat seperti itu. Tapi kalau yang enggak punya duit, jangan ambil setrika. Terus di setrika itu enggak boleh, itu karena nanti merusak kulit. Sama saja dengan buat tato tadi, kan merusak bentuk yang diberikan oleh Allah. Itu enggak boleh. Nah terus bagaimana? Mau wudu, mau sholat, wudunya sah, sholatnya sah. Yang menyebabkan wudunya sah, sholatnya sah adalah tobatnya, penyesalannya, karena memang dia sudah benar-benar nyesal, tidak pengen bertato, cuman udah terlanjur seperti ini. Jadi panjenengan yang mantan preman atau masih preman tapi udah gelo, kalau tadi kan mantan preman, kalau kita-kita masih preman kan, ya kan, preman dalam hal tertentu, artinya kita masih banyak dosa. Kalau ternyata itu masih punya tato-tato di badannya, wajib sholat, wajib wudu untuk sholat, wajib mandi janabah, dan sah. Jadi gak usah bingung. Ya gak usah bingung. Jawaban ini berlaku untuk siapapun. Siapa yang mengatakan sing tatonan ojo sholat, kok wani ngomong ngono? Orang mau ngadep sama Allah kok dilarang-larang, siapa yang berani larang orang nyembah sama Allah? Siapa? Ayo berani. Nekat gak kira-kira? Yang bertato wajib sholat. Yang gak bertato wajib sholat. Sholatnya sah? Sah. Kalau memang dia itu tidak batal wudhunya, maka sholatnya akan sah. Wudhunya sah enggak? Wudhunya sah. Karena dia udah nyesel dengan tatonya. Jadi Islam itu tidak memberatkan, tapi jangan dibuat gampang. Cukup jelas ya? Jelas, jangan sampai salah tafsir ya. Jadi silahkan. Yang belum bertato, jangan sekali-kali nyoba tato. Makanya dari kecil, jangan ngajari anaknya pakai tato palsu. Jangan. Tato apa itu? Temporer ya. Anaknya jangan diajari. Saya itu paling marah kalau anak saya pulang dari TK gitu ya. Pakai tempelan gitu. Ini tato. Ini karena membiasakan suka. Ya, biasakan dari kecil suka sakit, tidak boleh. Itu nanti dimarah sama sama Allah. Tidak boleh orang pakai tato. Ini harus kita ajarkan sama anak kita. Jangan justru ibunya bangga. Oh, ini tatonya tato temporer, apik tenang. Ya, tambah ibunya bangga. Ini pulang dari Bali. Oh, ini tato apa namanya? Temporer, bangga. Itu tidak sengaja kita udah didik anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau suatu saat tiba-tiba pengen bertato yang beneran, kira-kira bagaimana? Yang ngajari siapa? Ibunya. Tadi bapaknya enggak disebut ya? Bapaknya juga ya, Bu ya? Iya. Kalau semir rambut ya, semir rambut apa namanya? Mau warna merah, kuning, hijau silahkan. Asal tidak hitam. Usahakan jangan hitam. Merah, kuning, hijau. Sulih. Coklat. Kalau itu syar'i. Alasan syariat memang apa namanya tawakuf. Jadi Rasul melarang seseorang itu nyemir dengan warna hitam. Ada larangan. Hikmahnya apa? Serahkan pada Allah dan Rasulnya. Ada pengecualiannya memang ya. Cuman saya enggak menyebut pengecualiannya. Jangan sampai akhirnya orang menggampangkan diri nyemir hitam. Semir aja coklat tua, jadi masalah kan? Sekarang itu yang keren semir putih, kan rambut saya ini loh. Ini semir putih loh nih. Semir putih, tapi asli dari langit. Emang udah putih semua. Ya, rambut saya emang putih-putih-putih gitu. Ya, jadi kalau seperti mamik pelawak itu kan seleret putih itu kan juga manis juga kan ya. Jadi kan tergantung cara ngaturnya. Jadi warna putih itu kalau diatur indah jadinya juga bagus. Enggak harus sih hitam. Jelas ya, Pak ya? Bu, Bapak suruh nyemir rambutnya agak orange biar keren gitu loh, Bu. Jangan hitam melulu gitu ya. Ya, Bu ya. Iya. Iya loh, Pak. Ibu-ibu minta yang jangan hitam katanya. Rodok kemerah, dikit coklat arah ke kemerah. Biar kayak bule katanya. Ya. Ketok nom. Cuman ketok nom aslinya nggih mboten. Udah cukup jelas ya. Demikian, makasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau suara saya tidak seenak biasanya. Ya, biasanya juga enggak enak. Tapi tidak seenak biasanya. Ini lebih tidak enak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini manfaat. Ada beberapa pengumuman dulu. Insyaallah besok pada hari Sabtu ya. Besok Sabtu besok malam Ahad pengajian Ar-Raudhah yang di Gondang ya, di Gondang Rejo di kediaman Bapak Yuli Yulianto. Seperti biasa, waktunya habis sholat isya, tapi sholat isya-nya diusahakan jamaah di sana. Yang bingung alamatnya, berangkat bareng saya dari sini ya. Habis maghrib kumpul di sini, kemudian nanti berangkat bareng, naik motor bareng nanti. Ya, kalau saya sehat, saya naik motor. Kalau kurang sehat, naik. Kurang sehat juga naik motor katanya. Ya, berarti besok harus sehat. Ya, kita bareng-bareng naik motor. Memang saya pengen ada pengajian yang memang naik motor. Biar kita tuh juga ngerasakan ya. Kalau teman-teman pergi dari jauh naik motor seperti apa, ya kan? Nah, seperti apa. Insya Allah besok ya. Sabtu malam, Ahad. Kumpul di sini habis maghrib. Di rumahnya Bapak Ilianto, rumahnya Bu Ika ya. Alamatnya Perum Bintang Jati Kuung, nomor 36. Ya, Perum Bintang Jati Kuung. Itu ada kantor polisi apa itu ya? Pos polisi apa itu? Ya, pos polisi Gondang Rejo belok kanan. Ya, jadi ada tempat ibadah, kemudian ada pos polisi di kiri jalan, di sebelah barat jalan ada pos polisi, jalan raya Solo Purwodadi itu ya. Nah, ada pos polisi apa namanya? Gudang Rejo, belok kanan. Itu ada pertigaan kan, kanan jalan, belok ke kanan, belok ke arah timur, masuk lurus terus saja sampai ketemu jalan yang seperti di atas bulan. Gronjal rusak jalannya, itu kiri rumah udah dekat. Ya, rumah sudah dekat. Yang bingung boleh nunggu saya di depan pos polisi Gudang Rejo atau dari sini. Untuk bapak dan untuk ibu, ini pengajian umum sama seperti di sini. Ini Ar-Raudhah cabang Gondang Rejo. Tapi Ar-Raudhah di mana-mana enggak cabang kok, markas. Semuanya markas. Makanya saya enggak tuliskan Majlis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah Solo itu enggak ya. Jadi dimanapun kita Taman Ilmu. Ya, kemudian untuk tanggal 1 Maretnya jam 6 sampai jam 8 pagi. 1 April. Ya, ini yang nulis salah soalnya. Ya, untuk tanggal 1 April jam 6 sampai jam 8 pagi hari Ahad, pengajian di majelis pesantren ya, di pesantren Darul Quran Sukoharjo, jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya, silakan langsung datang ke sana, Proliman Sukoharjo, belok ke arah timur, belok kiri kalau dari Solo ya, kalau dari Wonogiri belok kanan, jadi belok ke timur, setelah rel terus lagi ada perempatan, belok ke arah selatan, belok kanan atau ke selatan, nanti di sebelah timur jalan ada sekolah, di situ nanti udah kelihatan lah ada orang-orang parkir, ya situ tempatnya, insya Allah demikian. Kemudian untuk teman-teman yang hadir majlis ini, kalau yang sampai di luar di jalan, tolong membantu kebersihannya, jadi berkas rotinya masukkan di kantong plastiknya yang di luar di jalan, karena jalan milik masyarakat umum, jadi biar pengajian kita ini dikenal pengajian yang resian gitu ya, pengajian yang resian. Makanya yang hadir ke sini dikasih kantong plastik, jangan sampai kebiasaan pengajian, pulang dari pengajian jalanan jadi sangat kotor, walaupun teman-teman bersihkan, ada tim pembersih, tapi kita pengen mengajari diri kita dan hadirin semuanya untuk lebih bersih, betul? Ya. Kemudian pengumuman yang lain, yang pengen beli rekaman acara majelis Jumat yang lalu, sudah ada di depan ya. Harga cuma 10.000. 2 CD. 2 CD itu cuma 10.000. Murah atau mahal? Murah apa? Majelis asli. Ya, asli. Yang sudah beli mau dikopi, diperbanyak, dijual lagi boleh. Saya izinkan halal dunia akhirat. Kalau mungkin ada orang yang mengharamkan, diperbanyak, diperjualbelikan, kalau pengajian di Ar-Raudhah yang dengar mau diupload di internet halal, mau di MP3 dikumpulkan dijual lagi halal, ya mau diperbanyak sebanyak apapun halal, hak cipta milik Allah dan Rasulnya, hak cipta milik Allah dan Rasulnya. Bedanya begini, kalau yang beli di majelis ini bedanya dengan beli majelis di majelis ini, itu ada keuntungannya untuk ngelola pengajian, walaupun 2 keping 10.000 itu masih untung, alhamdulillah ya, berkah, masih ada keuntungannya, sebab peralatan milik sendiri, semuanya kan mulai dari soundnya, shootingnya, ini semua milik sendiri. Kemudian ada rekaman ceramah saya di Malang, jadi ketika saya ada pengajian akbar di Malang itu, Majelis Riyadhul Jannah, kalau yang pengen kopi ceramah saya di sana, pengen tahu kira-kira kalau di luar Solo, di Jawa Timur seperti apa gitu ya. Nah, di situ ada 1 CD sama harganya 10.000. Saya udah ngomong pokoknya mau 1 CD, 2 CD harganya 10.000. Ya, silakan cari di depan. Kemudian yang terakhir, mari kita bacakan doa. Kalau buku Ahlul Bid'ah Hasanah 2 ataupun 1, satu mungkin tinggal sedikit, yang kedua masih ada ya. Kalau yang mau beli silahkan di depan. Kemudian doa, mari kita baca doa untuk yang sedang sakit, Ibu Hajah Tarbiyah. Kemudian untuk Bapak Joko Wakidi. Ya, kemudian untuk Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, dan untuk semua orang yang sedang sakit, khususnya untuk saudara saya Alwi bin Muhammad Ba'agil. Dan untuk semua yang sedang sakit dimanapun berada, semoga diberi kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang berkah dunia hingga akhirat. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada satu lagi, ini masih lama, cuman diumumkan sekarang enggak apa ya. Hadirilah solawatan bersama Ustadz Novel Al-Idrus dan Ustadz Sony Parsono hari Selasa 17 April 2012 jam 7:30 malam di Balai Desa Parangjoro, Grogol, Sukoharjo. yang insya Allah akan disiarkan langsung oleh Radio Al Hidayah FM 107.6 Selasa 17 April insya Allah. Terakhir sekali lagi yuk kita baca Fatihah untuk keselamatan negeri ini. Semoga semuanya, kalau yang demo biar selamat, yang mengamankan, yang mengawal demo tersebut, para petugas yang bertugas juga semoga selamat, dan semoga BBM tidak jadi naik, dan kalau naik semoga kita dapat rezeki yang lebih banyak. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.